بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله القرآن موعظة وهدى ورحمة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah yang saya hormati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, marilah kita mulakan kuliah kita dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya diperkenankan kita untuk berkumpul bersama-sama sekali lagi pada malam ini, di mana usaha kita untuk berbincang, untuk mempelajari perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agamanya. Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan sambung ataupun kita akan teruskan pelajaran kita, yang mana seperti mana biasa selepas 2 minggu kita berturut-turut bercakap dan berbincang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama Allah melalui pelajaran fikih dengan menggunakan buku Bulughul Maram min Adalatil Ahkam, himpunan hadis-hadis hukum yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Maka pada minggu yang ketiga kita kembali kepada pelajaran tafsir Quran gitu. Banyak kali bila kita mempelajari pelajaran tafsir Quran, saya selalu tekankan kepada para jemaah, usaha kita di dalam mempelajari Al-Quran ini selain daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala bahawa Al-Quran ini adalah panduan hidup, yang mana ilmu itu adalah ilmu yang paling tinggi. Tetapi kita di sini mempelajarinya untuk supaya kita mudah-mudahan cinta dengan Al-Quran. Dan apabila kita cinta dan faham dengan Al-Quran, kita akan faham pula tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang dinamakan ad-din ataupun agama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya termaktub tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Cuma kita perlu pelajari, mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Quran itu kita dapat melihat keindahan Islam itu sendiri. Dan para jemaah pun sudah diberitahu banyak kali bahawa orang-orang kafir bila duduk, mereka tak duduk diam. Mereka akan berusaha untuk menghapuskan Islam daripada mana sudut yang mereka boleh, bagai-bagai cara yang mereka perboleh ataupun perbolehkan. Sudah tentulah apabila zaman yang begitu canggih ini, orang-orang kafir itu tidak bodoh lagi untuk menghentam ataupun membenci Islam dengan cara terang-terang. Kalau hari ini mereka bakar masjid, mereka pecahkan madrasah umat Islam, hari ini sudah tentulah semua orang Islam akan marah. Orang yang tak pernah sembahyang pun marah kadang-kadang. Bila masjid ni kena bakar ni, kita tengok kadang-kadang yang nama Islam aja tu, padahal dia sembahyang pun tak pernah belajar agama, jangan ceritalah. Dia pun marah satu macam, dia yang pertama-tama pula nak pergi bakar church lah. Kalau kita lihat sejarah membuktikan demikian, maka itu tidak akan jadi bodohlah orang kafir untuk mengencam ataupun menghentam Islam itu cara terang-terang. Kalau ini yang mereka lakukan, berarti mereka menjolok sarang tabuan. Mereka akan membahayakan diri mereka sendiri. Bagaimana cara mereka nak merosakkan Islam itu? Yaitu dengan menjauhkan umat Islam dengan Al-Quran. Ini juga sudah banyak kali saya katakan kepada para jemaah, baik pada sejarah perang salib yang pertama ataupun pada zaman yaitu pemerintahan orang-orang kafir sejak masa ke semasa, yang mana mereka sudah memberitahu kepada dunia bahawa umat Islam itu kuat lantaran Qurannya. Bagaimana umat Islam hendak dilemahkan? Yaitu supaya umat Islam jauh dengan Quran. Dan kita sudah lihat buktinya, satu persatu usaha-usaha untuk menegakkan Islam itu telah dibasmi. Dan sampai kepada madrasah-madrasah kita pun, walaupun terbentuk, tetapi isi kandung daripada apa yang dipelajari di dalam madrasah itu tidak lagi pendekatannya kepada Al-Quranul Karim. Ini satu usaha yang halus yang telah mereka lakukan, cuma kita kadang-kadang tidak berapa faham sahaja. Jadi niat kita mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan kita cinta dan suka dengan Al-Quran, dan apabila kita cinta dan suka dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita faham Islam itu sendiri. Bila kita faham Islam, insyaAllah makin kuatlah iman dan takwa kita, mudah-mudahan kita boleh mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara sebab, walaupun banyak sebab-sebab kita mempelajari Al-Quran, tapi di antara sebabnya boleh kita terangkan kepada para jemaah, itu di antara yang selalu kita sebutkan kepada para jemaah. Dan kita akan rasakan kemanisan Islam ataupun kemanisan Al-Quran itu hanya kalau kita mengamalkannya. Setakat belajar balik, baca, dibatu buat bodoh, kita tak akan terasakan kemanisan Islam ataupun Al-Quran itu sendiri. Bila kita sudah mempelajari Al-Quran, kita sudah boleh baca dengan baik, kita cuba mempelajari terjemahan dan isi kandungnya, kita cuba mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita, barulah kita akan rasakan kemanisannya. Begitulah juga dengan Islam. Apabila kita sudah menghayati dan mengamalkan Islam, baru kita rasa manis dia. Kalau tidak, kita anggap Islam ini satu budaya, satu perkara yang sudah jadi sebati kepada kita. Bukan lagi perkara yang perlu kita teroka ataupun kita mencari keindahannya. Bercakap masalah kemanisan, kita cerita kalau kita cakap tentang masalah durian. Ada yang D25, ada yang Sultan, ada yang XO, macam-macam kan. Yang XO tu baik-baik je lah. Yang XO macam-macam, orang boleh cakap pasal keindahan durian ini. Orang yang tak pernah rasa, ni apalah XO ni, dia pun tak kisah. Tapi bila orang tu rasa, baru dia rasakan keindahan. Kenapa orang sanggup beli satu biji $30 bin? Oh, Palestine tu. Satu biji $30, kita rasa gila lah ni. Oh, durian. Ada setengah tempat saya kat Jurong, dia pakai B5. B5 tu, satu bakul $5. Bukan D20. Satu bakul tu $5 je. Kita orang dah tak nak kopi, tak nak buang, atau kita angkat bikin kuih dia cakap itu. Tapi ada orang beli satu biji $30 babe. Dia taruh situ XO. Kita cakap ini gila babe orang. Tapi rupa-rupanya sekali-sekali kita rasa orang yang tahu pasal durian ni, wah, memang dia akan rasakan kemanisan. Betul. Samalah juga dengan Islam ini, kita bercakap, kita belajar tiap minggu, tapi kita tak pernah praktikkan, kita tidak akan terasa kemanisan Islam itu sendiri. Begitu juga dengan Al-Quran, bila kita rasa Quran itu indah, kita rasa Islam itu indah, disitulah datangnya kemanisannya, dan kita akan rasa, kita akan cari di mana pun ada unsur-unsur Islam, kita akan pergi. Ini keindahannya. Kita adalah orang yang pertama akan mencari di mana saja ada perkara-perkara yang Islamik, yang bercorak keislaman, kerana kita sudah rasakan kemanisannya. Dalam pelajaran tafsir di sini, perlu saya ingatkan kepada para jemaah, saya tidak pernah mentafsirkan menggunakan kepala saya 100%, tidak pernah. Kenapa saya terangkan demikian? Kerana kita menerima berbagai-bagai fitnah daripada pihak-pihak yang membenci umat Islam yang hari ini nak mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Minggu lalu, salah satu daripada khutbah Jumat di salah satu masjid di Singapura, tempat mimbar itu sudah dijadikan bahan fitnah. Kita sama-sama maklum, mimbar Jumat ataupun khutbah Jumat ataupun mimbar yang ada pada masjid itu sepatutnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tetapi hari ini, masjid sudah menjadikan gelanggang untuk fitnah memfitnahkan. Sebab itu Rasulullah sendiri sudah memberikan gambaran. Kata Rasulullah, masajiduhum amirah. Masjid yang akan datang nanti tersergam indah. Wahya harahum minal huda. Sedikit pun tidak akan memberi petunjuk. Di akhir hadis itu Nabi sebut, kenapa jadi demikian? Al-ulama'uhum syarru man tahta ahdi sama. Kata Nabi, ulama-ulama yang dianggap oleh orang-orang awam pada waktu itu terlalu jahat, ulama'uhum syarru, ulama-ulama mereka, ulama-ulama itu terlalu jahat, mereka berlakon membuat sesuka hati mereka ke atas orang yang berlindung di bawah mereka. Perlu kita ingatkan kepada para jemaah, orang-orang demikian memfitnah jemaah yang nak mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan ini jemaah untuk merosakkan Islam. Jemaah ini tidak mahu lagi berpegang kepada mana-mana mazhab. Dia ambil Quran pakai kepala dia, pakai hadis, ambil hadis pakai kepala dia saja. Kata dia, manalah kita boleh mampu untuk memakai Quran dan hadis dengan kepala kita? Kita perlukan ulama, katanya begitu. Statement ini betul, tapi kita nak memperbetulkan lagi. Kita nak beritahu kita belum pernah mentafsirkan Al-Quran ataupun hadis dengan kepala kita. Baik Quran maupun hadis, semuanya kita tafsirkan melalui penafsiran daripada ulama-ulama yang muktabar. Cuma dalam pengajian kita tak mampu untuk menjelaskan satu-satu nama ulama itu kerana masa yang terlalu terbatas. Kadang-kadang kitab-kitab yang kita rujuk pun kita tak terangkan kerana kita rasa itu tidak berapa perlu kerana masa yang terbatas. Tapi wallah, kita katakan kepada para jemaah, ataupun ayat Quran dan hadis yang kita syarahkan kepada para jemaah di kuliah-kuliah kita adalah yang telah disyarahkan oleh para ulama, bukan kita pandai-pandai. Karena kita tahu bahawa ayat Quran dan hadis ini perlu dijaga kemurniannya. Untuk mentafsirkan ayat Quran dan hadis perlu mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Maka itu kita buka kitab-kitab yang muktabar, ulama-ulama yang cukup syarat yang telah mentafsirkan ayat Quran dan hadis, kita rujuk kepada tafsiran mereka dan kita cuba syarahkan. Cuma kadang-kadang masa berubah, cara kita mentafsirkan itu untuk memberikan kefahaman kepada jemaah yang hadir kadang-kadang berbeza caranya saja. Tapi isi kandung matlamat tidak pernah berubah daripada rujukan-rujukan kita. Dan kita tidak pernah terikat dengan mana-mana mazhab pun di dalam mentafsirkan ayat Quran ataupun hadis Nabi. Perlu kita ingatkan kepada para jemaah, yang mana fitnah yang besar itu perlu kita perbetulkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wal fitnahu ashaddu minal qital. Fitnah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada membunuh. Berarti kalau hidup zaman Imam Syafi'i, ada orang yang fitnah, Imam Syafi'i lebih senang untuk bunuh daripada dibiarkan orang tersebut. Tapi orang yang menggunakan lidahnya mengatakan dia mazhab Syafi'i, tapi rupa-rupanya dia berniaga. Berniaga dalam masjid untuk mencari pengaruh. Sama ada yang nak dipengaruhkan pahaman tarekahnya ataupun keset-keset yang nak dijual. Dia cakap dia mazhab Syafi'i, tapi dia tidak buka kitab Imam Syafi'i dalam bab jual beli. Imam Syafi'i di antara salah satu daripada bab yang diharamkan berniaga di dalam masjid. Orang yang cakap dia itu mazhab Syafi'i, dalam masjid selepas khutbah jual keset-keset CD dia. Orang-orang ini sebenarnya tak faham. Yang dia perjuangkan sebenarnya mazhab tarekahnya. Yang dia perjuangkan adalah mazhab, bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Abdul Qadir Al-Jilani yang dia perjuangkan. Kenapa saya sebutkan begini? Kerana kita perlu memberitahu kepada para jemaah kita, kadang-kadang orang Melayu ni dia terpengaruh. Dia tengok sarban besar macam tempayan, dia tengok jubah panjang boleh sapu teh ayam, dia tengok janggut panjang macam miswa, dia pun terkeliru. Orang-orang ini sudah terkenal di Singapura, kononnya orang itu belajar di negara-negara Arab Saudi dan sebagainya. Tapi dia balik di sini, sedikit pun yang dia belajar tak pernah diimplementkan, tak pernah disampaikan. Itu yang menjadi masalah kepada kita. Jadi membawa balik syahadah itu hanya sekedar untuk cari makan, bukan untuk menyampaikan dakwah Islam. Ini yang Allah laknat, Allah SWT kutuk. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW sendiri mengatakan Allah SWT akan melaknat dan membakar orang-orang itu sebelum dibakar patung berhala. Yakni orang-orang yang tahu tapi tidak menyampaikan yang hak, malah menyelewengkan apa yang telah benar. Ini perlu kita ingatkan banyak kali. Saya terasa tersinggung apabila mendengar khutbah tersebut. Dan disebut dalam khutbah itu nama seperti mana Hasan Bandung juga termasuk orang yang sesat. Disebut juga nama seperti mana Syed Sabiq juga termasuk orang yang sesat. Kita bayangkan derajat orang ini dengan Syed Sabiq, siapalah dia. Dia sebut nama Syed Sabiq, ini termasuk orang yang terkeluar. Karena dia katakan Syed Sabiq tidak berpandukan kepada mazhab. Kononnya demikian. Dia laung-laungkan supaya kita kembali kepada mazhab, tetapi akhirnya dia mengatakan bahawa yang dia akan perjuangkan adalah mazhab Jahili, apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalan. Kita bayangkan zaman Imam Syafi'i dengan Abdul Qadir Al-Jalan berapa jauh. Ini di antara perkara yang perlu kita ingatkan, bahawa kita wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma caranya berbeza. Ulama-ulama yang mempunyai cukup syarat itu, mereka mentafsirkan dengan iman mereka ayat Quran. Ulama-ulama yang sudah cukup syarat itu mensyarahkan hadis-hadis Nabi dengan iman mereka. Kita mutabi' orang yang di belakang, kita mengambil penafsiran daripada mereka dan kita mengamalkannya. Sekiranya ada perbezaan di antara satu ulama dengan satu ulama, kita dilarang ta'assub dengan mana satu ulama. Di sini kita katakan kita haram bermazhab dengan satu mazhab. Bukan haram bermazhab, tapi haram bermazhab dengan satu mazhab kerana ta'assub. Itu perbezaannya. Tema yang perlu jelas di sini, haram bermazhab dengan satu mazhab kerana ta'assub. Bukan haram bermazhab. Kita boleh ikut mana satu ulama mazhab selagi mana pendapat itu dekat yang paling hampir dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perbezaan di antara satu ulama dengan satu ulama, kita diperintahkan untuk menyelidiki mana satukah pendapat yang lebih tepat di sisi Allah dan Rasulnya. Apabila kita sudah mengetahui mana satu yang lebih tepat, maka kita diperintahkan istiqamah berpegang kepada salah satu pendapat tadi. Bukan ta'assub dengan salah satu pendapat tadi. Ini artinya. Kalaulah misal kata mazhab ini sudah diwajibkan dalam Islam, sudah tentu Imam Ahmad akan bermazhabkan kepada Imam Syafi'i. Sudah wajib. Sebab Imam Ahmad ini anak murid kepada Imam Syafi'i. Kenapa dia perlu buat mazhab baru? Kenapa dia perlu berfatwa yang baru? Kenapa dia perlu berjuang yang baru? Kalau gurunya itu lebih alim daripada dia, tapi kerana dia tidak pernah ta'assub dengan gurunya, maka itu dia berfatwa mengikut keimanan dia. Kalau Islam ini boleh bermazhab dengan satu mazhab saja, sudah tentulah Imam Syafi'i bermazhab dengan Imam Malik. Sebab Imam Malik itu guru dia. Kenapa dia perlu mencari pasal pula nak pergi berfatwa yang bukan-bukan? Lebih baik dia rujuk kepada Imam Malik saja. Dan kalau dalam Islam ini boleh bermazhab dengan satu mazhab saja, sudah tentulah Imam Malik akan bermazhab kepada Imam Hanafi. Tak perlu lagi membuat satu mazhab yang baru. Tapi ternyata kita belajar sejarah. Baik zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat dan zaman para ulama, sampai hari ini pun orang yang paham hakikat bertaklid itu, dia mati pun tak mau bertaklid. Karena bertaklid itu adalah hukumnya haram dalam Islam. Karena apa? Taklid itu Allah SWT larang. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Itu namanya taklid buta ataupun bermazhab, walaupun kita sudah tahu benda itu salah. Dah tahu benda itu salah pun kita nak pakai pendapat itu, itu namanya ta'assub. Ini yang diharamkan dalam Islam. Maka statement ini akan dikelirukan oleh orang-orang di luar. Dan mereka sungguh hebat. Mereka bermain di masjid, babe. Kita nak buat forum di pusat Islam, cancel, babe. Cancel. Kita nak menyampaikannya hak di pusat Islam, cancel, babe. Orang-orang ni bermain di seluruh masjid Singapura. Kita nak cakap apa, babe? Kita nak cakap apa? Kita paling-paling boleh cakap dalam kuliah kita saja. Tapi orang-orang ni cakap di seluruh masjid. Baik daripada timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan. Dan orang awam tengok, lepas tu beli kaset, habis satu kota, ribu pun ada. Kita akan dituduh bahawa kita adalah pendatang baru. Kita akan dituduh bahawa kita orang membuat kecoh. Kita akan dituduh orang yang tak ada mazhab. Kita akan dituduh orang pengikut-pengikut Wahabi. Kita akan dituduh orang-orang yang mencari berbagai-bagai kerosakan. Ini zaman yang saya katakan kepada para jemaah, zaman jerbu lah. Jerbu ni, dah kabus. Dia dah tak nampak lagi. Ad-Dukhan dalam Quran itu asap. Ad-Dukhan asap. Ad-Dukhan itu berasap. Ad-Dukhan itu berasap lagi. Ad-Dukhan itu asap. Kita buka kitab tafsir, banyak ulama cakap asap yang dimaksudkan di situ, ya ini asap yang pernah berlaku zaman dahulu. Zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Begitu juga zaman Rasulullah SAW. Apabila Allah turunkan daripada langit, ya ini benda-benda yang samar sehingga merosakkan. Ibnu Katsir mentafsirkan bahawa yang dimasukkan asap di sini adalah masalah yang tidak jelas. Not clear. Benda yang tak clear. Allah akan turunkan satu musibah di mana satu zaman benda semua dah tak berapa terang. Itu juga dinamakan Ad-Dukhan. Bumi ini akan diselaputi dengan benda-benda yang tak berapa clear. Yang mana satu benar, yang mana satu tidak, juga dinamakan Ad-Dukhan. Jerebu itu. Jerebu kat Kalimantan terbakar tu, tak habis-habis. Bila kita tengok jerebu ni, kita macam-macam, kita sakit jantung. Kita sakit jantung, kita tengok benda-benda yang boleh mengkaburkan mata kita, berbagai-bagai hal yang berlaku. Tapi jerebu tentang agama ni, tak ada orang yang kisah. Jerebu tentang agama hari ni, dah macam-macam berlaku, tak ada orang pun kisah. Benda-benda yang hak dah jadi batil. Benda-benda yang sunnah dah jadi bid'ah. Benda-benda yang batil pula yang disanjung tinggi. Benda-benda bid'ah tak memerhati-rela hari ini. Kita dah tak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah. Ini di antara yang perlu kita cakap betul-betul kepada para jemaah. Supaya cukuplah kalau kita difitnah berbagai-bagai sudut, Tetapi mudah-mudahan jamaah sunnah kuat di dalam mempertahankan, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istiqamah benar-benar dan kita susun rapat-rapat sholat kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk berjuang untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tegang dan takut dengan benda-benda yang ada di luar itu. Mungkin para jemaah tak tahu apa yang saya rasakan, tapi orang yang mendengar khutbah tersebut rasa macam kalau ada tembak, bunuh tak berdosa, boleh bunuh. Itu dia cerita lah. Kalau bunuh orang ni tak berdosa, kira bunuh, dia jawab itu. Walaupun macam kurus gini lah kan. Tapi pasal bunuh ni kita kena fikir banyak-banyak kali. Kena fikir banyak-banyak kali. Ini itu luahan hati lah. Ya kan? Macam nak melepaskan geram gitu. Pasal anda tak terasa kan macam mana yang kita terima di waktu mendengar khutbah tu. Tapi itulah yang mampu kita sampaikan kepada para jemaah. Sekali lagi statement tu betul, dia betul. Kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah bukan kerana kita salahkan mana-mana mazhab, tidak. Kita sanjung tinggi, kita salut para ulama mazhab ini dan kita katakan tak ada satu pun ulama-ulama hari boleh setanding. Ulama hari ini boleh setanding dengan mereka. Ulama yang perlu kita salut, kita hormati. Tetapi mereka bukan malaikat. Mereka bukan nabi. Mereka boleh silap. Mereka boleh berselisih pendapat dalam menjatuhkan hukum. Apabila berbezanya pendapat ulama-ulama mazhab ini, apakah kita wajib faktorat, wajib bertaklid dengan satu mazhab? Jawabnya tidak. Kalau itu yang berlaku, apa yang harus kita lakukan? Terpaksa kita mempelajari, mencari mana satukah jalan yang lebih tepat di sisi Allah dan Rasul. Untuk mengetahuikan mana satu perkara yang lebih tepat, sudah tentulah rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah sendiri mengatakan, sekiranya kamu berselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah pesan kepada kita, taraktu fikum amrain lan qadilu abada ma in tamasaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Rasulullah mengatakan, telah kutinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu kalau pegang benar-benar, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang mana dua perkara itu? Al-Quran dan Sunnah. Ini hujah yang perlu kita ketengahkan kepada para jemaah untuk menolak fitnah tersebut. Mudah-mudahan mesej ini sampai kepada orang yang mendengar khutbah itu dan dapat pula kita perbetulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan pada orang yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan melaknat orang-orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah dengan hujah-hujah yang tidak benar, apatah lagi dengan fitnah untuk merosakkan Islam itu sendiri semata-mata untuk mencari pengaruh dan ia ini berniaga mereka. Mudah-mudahan Allah SWT tidak akan kabulkan permintaan mereka. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengazab mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Dan sudah tentulah kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan petunjuk kepadanya supaya dapat kembali kepada jalan yang benar. Itu sekadar mukadimah kita pada malam ini. Untuk menambahnya, malam ini kita akan mempelajari pelajaran tafsir Quran, satu surah yang pendek, yang ringkas, yang kita pun dah champion lah. Kita pun dah expert lah. Cuma kita belajar sekadar menjalani ya ini program kita. Sekadar untuk menjalani program kita agar minggu-minggu kita ada perkara yang kita nak bercakap. Mudah-mudahan ada perkara nak kita bercakap dan mudah-mudahan perkara yang kita bercakap ini satu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan itu di antara niat kita. Jadi surah yang kita akan pelajari dan tentu mempelajarinya pada malam ini ialah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Surah yang semua orang pun sudah maklumlah, surah yang terpendek dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengandungi tiga surah yang mempunyai tiga ayat. Surah Al-Asr, surah demi masa yang kita pelajari dahulu. Kita belum pelajari tapi kita sudah banyak kali menghafalnya. Kemudian ya ini surah An-Nasr yang telah kita pelajari di sini, surah pertolongan, dan juga surah Al-Kautsar. Walaupun tiga-tiga ini adalah surah yang mengandungi tiga ayat saja, tapi di antara yang tiga itu yang terpendek adalah surah Al-Kautsar yang kita akan pelajari malam ini. Surah ini mengandungi 10 kalimat dan juga ya ini 42 huruf. Siapa yang rajin nak kira, dipersilakanlah. Saya sendiri pun tak kira. Saya rujuk kepada Mukhtasar Ibnu Katsir saja. Ibnu Katsir menulis di atas mukadimahnya, surah ini mengandungi 3 ayat, 10 kalimat dan juga 42 huruf. itu ulama'nya raja dengan Quran. Kita ni jangan cakap nak baca kadang-kadang ya, nak hitung huruf, bedek ke nak pergi hitung huruf, agak-agak ada masa. Ha, kalau dah boleh baca Quran pun kira dah best lah kira. Tapi ulama' sampai ke situ je. Ibu Kasir zaman dia komputer belum ada. Komputer tak ada. Kita hari ni dalam MRT, laptop, santai tak ada apa-apa. Ha, Quran tak nak baca. Zaman Ibu Kasir, komputer tak ada. Tapi dia boleh menghitung ayat Quran sampai macam gitu sekali. Hebatnya. Eh? Hebatnya ya ini ulama'-ulama' dahulu. Sebab itu kita cakap, bila kita sebut nama ulama' ni insyaAllah lah. Eh? Bila kita sebut nama ulama' selut lah. Jangan kutuk dulu. Ha, ustaz-ustaz hari ini dia yang kutuk ulama-ulama. Dia sebut dia atas mimbar. Orang-orang buat kerosakan ini. Di atas mimbar, kerosakan ini memecah belah ini. Orang tak ada mazhab ini, di antaranya Hasan Bandung. Sumbang bakti kau dengan Islam ni apalah kan. Hasan Bandung tu sudah memurnikan nama Melayu lah. Kurang-kurangnya kita jangan cakap banyak lah. Orang Melayu pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa. Engkau punya sumbangan apa? Ya kan? Ajar orang berzikir daripada meja ke sana meja. Umar ada kena pancong kepala engkau juga. Disebut dia atas mimbar ni. Itu marah betul lah. Dan disebut nama Syed Saddiq pun. Syed Saddiq ni nama dia sebut dia. Kat manalah standard dia dengan Syed Saddiq? Orang macam tu. Ini kita nak pelajari. Sebab itu bila kita sebut ulama, kita jangan kacau. Mereka telah melalui zaman mereka dan mereka telah berbuat dengan baik. Tetapi ustaz hari ini berani pula sebut atas mimbar. Atas mimbar. Kalau zaman sahabat, orang sebut atas mimbar salah, sahabat bangun dia. Khutbah Jumat, khutbah Jumat. Kalau zaman sahabat, ini orang khotib itu sebut salah dalam atas mimbar, mereka bangkit, mereka sebut. Kita baca sejarah banyak. Sampai zaman Muawiyah berlaku. Itu berlaku. Jadi di antara perkara kita nak ketengahkan kepada para jemaah, jangan kita main-main dengan ulama. Mereka adalah orang yang baik kalau disebut seperti Ibnu Katsir ke Syed Saddiq pun Masya Allah. Eh? Ini di antaranya. Jadi Ibnu Katsir sanggup sampai mengira siapa yang ada Muhtasar Ibnu Katsir, wujud. Setiap mukadimah tu dia tulis di atas, dia tuliskan berapa ayat, berapa kalimat, berapa huruf. Memang dia kira lah. Dia kira. Dan zaman dia tu dia kira, zaman dia dikira dengan jari, babe. Dia hitung satu persatu. Ini hebatnya orang dulu. Ini sekadar beritahu kepada para jemaah, surah yang terpendek dalam Quran, Suratul Kautsar. 3 ayat dan sekaligus mengandungi yaitu 42 huruf sahaja. 42 ya? Ha, alhamdulillah. Bagus. Engineer dia boleh kira memang. Kalau saya matematik, awaslah PSLE pun tak buat kan? InsyaAllah. Jadi boleh kira, cuma tak mau kira. Baru disebut, baru kira kan? Ha, jadi gitu. Ha, jadi lain kali pun kena kira juga. Al-Baqarah tolong kira dia nanti ya. Ha, itu yang 3 okeylah ya. InsyaAllah. Surah ini dinamakan Al-Kautsar. Ulama kita selisih pendapat, bukan salah, kerana ilmu mereka. Mereka mengatakan bahawa surah ini dinamakan Al-Kautsar, maknanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, sebagiannya mengatakan, dan jumhur mengatakan bahawa nikmat yang banyak. Kerana mereka mengambil asal kata kasarah yang berarti kasir, banyak. Maka apa yang banyak? Mana banyak itu. Dan mereka buktikan daripada hadis-hadis Nabi yang diantaranya dibawakan oleh beberapa ulama-ulama. Mereka sebut awalnya Islam, selepas Nabi ditabalkan sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kafir-kafir Quraisy datang untuk berbuat berbagai-bagai diplomasi dengan Rasulullah. Yang kita dah belajar surah An-Nas, soal falah, soal kafir, soal ikhlas, macam-macam diplomasi mereka buat, semua Nabi tolak. Sampai akhir surah Al-Kafirun Nabi tolak. Bila Nabi tolak saja, Abu Lahab pakcinya dan sekutu-sekutunya terus cakap, huwa abtar. Apanya mereka katakan? Bahawa mulai hari ini Nabi Muhammad terputus. Abtar artinya terputus. Apa maksud terputus di situ? Mulai hari ini Muhammad tidak dikira sebagai bangsa Quraisy lagi. Terputus. Darah tu dah habis lagi. Mulai hari ini Muhammad tidak dianggap sebagai daripada keturunan Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, yang selama ini mendapat tempat yang tinggi. Artinya Nabi Muhammad dah terputus daripada golongan yang dianggap mulia. Mulai pada hari ini huwa abtar, Nabi Muhammad tidak akan dapat bahagian-bahagian yang diperolehi oleh yakni bangsa Quraisy, orang-orang Arab yang dimuliakan di Mekah tadi. Kalau selama ini orang-orang Quraisy itu boleh dapat jadi tempat seperti imam masjid, tukang pukul gendang, tukang azan, tukang pegang tongkat, ya kan? Boleh dapat bahagian kerana dia punya keluarga itulah, misal kata kan, boleh dapat jadi pengerusi, bendahari, semua dia punya keturunan. Mulai hari ini huwa abtar, dia tak boleh dapat lagi. Itu maksudnya terputus. Kalau mulai hari ini Nabi Muhammad dianggap abtar sebagai orang yang tak boleh lagi mendapat bahagian-bahagian lagi. Alawul-telawul pun tak boleh. Orang-orang Quraisy itu, pasal dia Quraisy daripada Bani Abdul Manaf, Bani Hashim macam dapat dia punya bahagian. Ada. Macam kat Malaysia kira anak datuk saja kan? Ada lah. Walaupun duduk main pakar pun ada. Bulan-bulan ada, ada allowance. Nama yang depan ada datuk, ada tantri je, ada allowance je. Ha, bikin kerja, tak bikin kerja, kau biar pasal. Yang penting nama depan ada. Sebab itu berebut nak jadi datuk ni. Bukan datuk, dah tua. Yang datuk itu tu. Nak dapat title datuk tu depan, berebut orang sampai mati. Pasal apa? Pasal dapat title tu, dapat allowance. Mulai pada hari ini Nabi Muhammad tak boleh dapat allowance lagi. Itu maksudnya abtar. Maka itu daripada hadis itulah, maka setengah ulama mengatakan ya ini yang dimaksudkan itu turunnya ayat Quran ini. Berdasarkan peristiwa itu nak beritahu kepada Nabi bahawa Nabi Muhammad walaupun dianggap terputus daripada kaum Quraisy, dianggap terputus daripada segala bahagian dan pangkat yang ada dari kaum Quraisy, tapi dia tetap dianggap orang yang terpuji, dapat banyak nikmat. Maka itu setengah ulama mengatakan bahawa ayat ini turun di Mekah kerana itu berlaku permulaan Islam. Apabila diturunkan di Mekah, maka mereka katakan Makiyah. Ini di antara perbincangan, walaupun banyak hadis-hadis yang ditimbulkan, tetapi sebagai kesimpulannya, ini yang saya maksudkan tadi. Bukan maksud saya pakai kepala saya terus cerita macam itu, tidak, ya kan? Sebelum kita cakap, ni kita sudah buka kitab dulu. Kita kaji-kaji, kita buatkan kesimpulan. Jadi bukan saya yang pandai-pandai macam ya-ya pergi cakap. Macam fitnah yang disebut itu. Ustaz-ustaz ni lebih pandai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cakap hadis tu salah pula. Dia pergi hadis lebih sahih. Dia cakap macam itu. Dia cakap, kita ni cakap hadis Imam Syafi'i yang daif. Kita pergi hadis sahih. Dia cakap macam itu atas mimbar. Kita nak cakap betul-betul, ya kan? Ini benda nak kena, eh? Itu kita cakap kita marah lah, kan? Kalau orang-orang awam buat silap, kita tak berapa marah, kan? Ini ustaz-ustaz ni, paku tujuan itu, mau tepuk kat tepi dahi, kan? Kita cakap macam gini, kira kasih orang marah lah. Kalau orang-orang lain, orang-orang awam, okey. Tapi ini benda kira memang jahat, ni cerita. Ni bloody pool bagi roh, cerita lah, betul tak? Ni sabotas lah. Kita tak mau macam gini. Jadi ini di antara perkara yang banyak kali, kadang-kadang dia kena kat situ juga. Cakap-cakap-cakap nak bawa ke situ juga. Dia marah ni tak tahu pasal lah. Betul-betul. Ini fitnah. Fitnah yang berlaku. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, kerana masa yang terlalu terbatas tadi, kita tak mampu nak cakap berdasarkan Al-Qurtubi, hadis daripada Abi Syaibah yang dirawikan batu panjang kan. Banyak pula hadis. Jadi kita buat kesimpulan. Sebagian ulama dan dikatakan jumhur kerana terlalu banyaknya ulama menggunakan beberapa hadis mengatakan hadis itu, ayat ini adalah makiyah. Lantaran asbabun nuzulnya yang mereka ceritakan demikian. Itu maksudnya. Bukan kita pakai-pakai otak kita suka-suka cakap. Tidak. Ulama' yang muktabar. Sebagian ulama' pula mengatakan berbeza. Kalau yang tadi mungkin saya sebut satu nama lah. Umpamanya Al-Maraghi. Al-Maraghi mengatakan surah Al-Kawthar ini adalah surah yang turunnya di Mekah. Maka dipendingkan di dalam tafsirnya makiyah. Kalau kita buka Ibnu Katsir umpamanya, beliau menggunakan hadis yang lain, hadis Bukhari, hadis Imam Ahmad dan hadis Muslim. Dia bawakan satu sejarah yang mana Rasulullah SAW apabila berjalan, orang tanya, ya Rasulullah, ma huwal abtar, Nabi sahabat sebut. Ma huwal kausar, Nabi sebut. Bila disebut kausar, Nabi cakap al-kausar. Al-kausar itu adalah telaga ataupun perigi ataupun sungai yang telah disiapkan Allah khusus untuk umatku. Jadi mereka balik pada hadis ini pula. Bila para sahabat tanya-tanya macam ini dan mereka bawa satu hadis daripada Imam Muslim. Satu ketiga para sahabat dan Rasulullah duduk di dalam masjid bertembang, berbual-bual. Bila Nabi kalau bertembang dengan para sahabat dalam masjid kita baca hadis, dia tak mungkin berlaku di Masjidil Haram dia. Tak mungkin. Dia pastinya berlaku di Masjid Nabawi. Awal Islam 13 tahun pertama itu, memang orang Islam mana berani tembang-tembang kat Masjidil Haram, ya kan? Tak berani, semua lari jauh-jauh, sembunyi-sembunyi. Jadi bila para sahabat dah boleh berkumpul, usara, boleh duduk sebagai keluarga dalam masjid, bersembang, berceramah dan sebagainya, itu ceritanya di Madinah. Maka dibawakan ada hadis daripada Imam Muslim, di waktu mereka duduk-duduk dengan Nabi. Nabi duduk di tengah, semua berkumpul. Tiba-tiba Nabi pingsan, Nabi pitam. Para sahabat bangkitkan Nabi, Nabi bangun, tiba-tiba Nabi senyum. Sahabat pun terkejut, pingsan pun boleh senyum, ni macam main-mainnya pingsan. Sahabat tanya Rasulullah kenapa, Nabi kata, baru turun satu surah yang menggembirakan hatiku. Sahabat tanya apa surah itu? Nabi membacakan surah Al-Kawthar 3 ayat dan Nabi sebut Al-Kawthar maknanya satu pelaga, satu perigi, satu sumur yang Allah SWT khususkan untuk umatku. Itu maksudnya. Maka itu Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah madaniyah. Nampak tak? Ulama dulu pun tak sesat. tak sependapat. Masing-masing ada hujah. Apakah pakai kepala orang? Tak, pakai hadis. Pakai hadis, ulama-ulama dulu. Masih berselisih. Kita tak pernah salahkan. Ustaz-ustaz ni saja yang pandai-pandai salahkan. Ada foundation, ada stand, pakai hadis. Masih cakap. Dan dia tak taksub. Ah, selama ni orang dekat Mekah. Kita Mekah, bantai senang tak? Kan? Tidak, mereka tak taksub. Karena depan mata mereka ada hadis yang mengatakan madaniyah. Dia pergi macam itu. Sama juga macam kita. Bila kita lama ni belajar macam itu, tiba-tiba ada orang bawakan ayat Quran dan hadis yang sah. Menunjukkan bahawa sebenarnya yang kita lakukan salah. Ada hujah yang lebih kuat begini-begini. Kita kena pelajari. Ah, tak payahlah, aku selama ni pakai gitu. Itu namanya taksub. Walaupun dia cakap mulut dia Quran dan sunnah, tapi sebenarnya dia taksub. Itu maksudnya. Kecuali dia boleh berhujah. Katanya itu khilafiyah. Ulama yang beranggapan demikian kerana hujahnya begini. Dan ulama yang beranggapan demikian hujahnya begini. Dua-dua boleh insya Allah. Dua-dua tidak berapa jelas. Itu lain. Tapi kalau main pendek semua main pakai. Ha, itu namanya taksub. Jadi kita lihat ulama punya perbincangan ini. Nak mengkategorikan apakah ayat ini. Surah Al-Kausar ini. Mekah ke Madaniyah pun berselisih. Apa? Ini sudah menjadi kelaziman. Satu benda yang biasa yang tak perlu kita bergaduh. Ada ulama yang saya sebut nama seperti Al-Maraghi mengatakan surah Al-Kausar Makiyah. Berarti berturunnya sebelum Nabi berhijrah 13 tahun pertama. Ibnu Katsir, ulama yang besar juga, mengatakan bahawa surah Al-Kausar adalah Madaniyah. Kenapa? Dengan hujah-hujah hadis tadi. Kita selalu mengambil jalan tengah. Bukan tak ada mufasirin, para ulama-ulama yang mentafsirkan Quran yang tidak mengambil jalan tengah. Anda balik buka Al-Jalalain kalau ada. Di antaranya Al-Jalalain ni dua lah, Imam Syuyuti Al-Jalalain. Nama dia belakang Jalalain tu, jadi dua Jalalain. Jangan salah faham, jangan tak tahu pula. Ini Jalalain apa pula kan? Jalalain dia dua Jalal. Dua Jalal, Jalaluddin Asyuyuti sama lagi satu Jalaluddin. Jadi dua orang nama dia Jalaluddin. Jadi pasal dua ulama ni mentafsirkan, dia katakan dua Jalal. Ha. Dua Jalal tu Jalaluddin lah dalam bahasa Arabnya. Eh? Jadi dia katakan demikian. Mereka pula mengambil jalan tengah, katanya dalam mukadimahnya Suratul Kausar, Makiyah dan Madaniyah. Lagi senang. Tak ada masalah. Jika ada hadis yang menunjukkan bahawa ayat ini turun di Mekah, ada hadis pula menunjukkan bahawa ayat ini turun di Madinah. Kenapa dia bawakan hadis-hadis ini? Dia bawakan semua hadis ini. Dan dia katakan kesimpulannya mudah. Ayat ini memang turun banyak kali. Awal-awal Islam turun di Mekah. Kemudian di akhir-akhir Islam pun turun di Madinah. Di Madinah. Selesai. Kan mudah kalau kita pelajari macam gini. Tak ada masalah. Dan benda ini pun tak berapa berat. Bukan boleh merosakkan akidah kita. Yang perlu kita pelajari hari ini ialah isi kandung makna ayat tadi. Apakah yang boleh kita ambil pengajarannya? Apakah yang boleh kita ambil ya ini keindahan ayat Quran itu untuk kita mempelajarinya? Dan mudah-mudahan selepas mempelajarinya dapat pula kita menterjemahkan dalam kehidupan kita. Itu matlamat kita mempelajari tafsir Quran. Surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar. Kita cakaplah namanya kalau telaga di surga pun tak kisah, terlalu banyak nikmat pun tak kisah, sebab nanti kita nak pelajari apakah maksudnya. 3 ayat, 10 kalimah dan 42 huruf. Alhamdulillah, kita punya muhasabah. Kita punya muhasib, accountant kita, dia sudah kira. Dia telah, tak ada masalah. Confirm. Kemudian ayat ini adalah ayat yang terpendek. Ayat yang pertama kalau kita pelajari, inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberi ataupun menganugerahkan. Atiyah anugerah. Atiyah asal kata, sebenarnya bahasa yang paling halus adalah anugerah, pemberian. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu al kausar. Dan tentu kita jawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kenikmatan yang banyak, satu nikmat yang terlalu banyak, ataupun juga telaga Kausar. Ini di antara yang kita nak mempelajarinya. Kita sama-sama maklum asbabun nuzul ayat ini. Bila kita pelajari baru kita tahu kenapa ayat ini turun. Bila kita dah sebut tadi asbabun nuzul banyak, 5-6 hadis dibawakan dalam kitab. Kita baca, kita akan buatkan kesimpulan. Kalau yang awal tadi saya katakan kepada para jemaah, ini apabila Nabi mula ditabalkan sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dianggap terputus. Tak dapat bagian lagi lah. Kira kena kalah lah. Kena tenang, tak geng lagi. Orang Quraisy dah tak mau lagi. Tak berikan segala nikmat. Maka itu turun ayat ini. Kita pelajari pada sebab mantik ni. Apabila Allah turunkan ayat, biasa Allah SWT nak menghiburkan hati Nabi. Allah nak menghiburkan, jangan sampai engkau apabila dikutuk, engkau difitnah, engkau dilaknat oleh manusia, engkau terasa sedih pula. Jangan. Maka Allah turunkan ayat ini nak memujuk hati Nabi. Sebenarnya, ya Muhammad, dia kan, kami telah menganugerahkan kepada kamu terlalu banyak nikmat. Ini di antaranya. Nikmat yang banyak, kalau kita lihat apa yang Nabi Muhammad dapat, Masya Allah. 25 Nabi yang termaktub, yang kita semua diminta untuk menghafal dan tahu. 25 ini semuanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sebagai pelengkapnya. Kata Nabi Muhammad, setiap Nabi itu adalah seperti bangunan. Wa ana la bina. Tetapi aku adalah pelengkapnya, kata Nabi. Nabi Muhammad itu pelengkap. Nabi Adam yang awal turun pun tak dapat darjat seperti pelengkap Rasulullah SAW. Itu satu anugerah yang paling tinggi. Nombor dua kita lihat perjuangan Nabi-Nabi sebelumnya separuh jalan. Perjuangan Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Isa AS separuh jalan. Nabi Nuh 500 tahun hidup. Kalau kita lihat pengikut-pengikutnya boleh kira dengan jari. Itu pun kalau tak kira ayam dengan itik, tak kira lembu lagi tak boleh lagi. Maksudnya kapal Nabi Nuh tu yang penuh tu bukan orang dia. Yang penuh tu bukan orang, lembu, kambing, itulah. Sebab itu ayat ini pun ada kaitan bagaimana Allah SWT menghiburkan Nabi Nuh sebelumnya dalam surah Al-Qasas juga diterangkan. Nabi Nuh satu Nabi yang hidupnya lama tapi umatnya terlalu sedikit. Yang memenuhi kapal Nabi Nuh tu banyak ternakan-ternakan. Orang terlalu sedikit, anak dia sendiri pun terkejut ke dalam laut. Nabi Muhammad umurnya pendek 63 tahun. Umatnya sampai sekarang dia. Dan tidak mustahil sampai yaumul qiyamah. Lihat keindahannya. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi sebagai pelengkap dan umatnya terlalu banyak. Hari ini kalau orang dah kira 1.5 daripada 6 bilion, awak kira lah. Ini yang sekarang. Yang daripada dulu kita tak tahu, 1400 tahun dahulu kita tak kira. Kita tak kira lagi nanti akan datang sampai yaumul qiyamah. Itu umat Nabi Muhammad. Ini pun belum postmortem yang sembahyang ke tak sembahyang. Itu tak kira lah. Itu belum postmortem lagi. Kita cerita masalah. Kita cerita yang banyaknya umat kalau nak dibandingkan. Kejayaan Rasulullah SAW membawa agama ni kita lihat, Masya Allah, sampai dia wafat. Islam itu berjaya lah. Sebelum Nabi wafat, Allah turunkan ayat Quran. Al-yawma akmatu lakum dinakum. Wa akmantum alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Nabi sebelum ni tak dapat ayat ini. Tak dapat. Berarti agama itu harus disempurnakan. Disempurnakan. Kenapa Taurat itu, ya kan, Allah SWT turunkan seludah Taurat itu ada Zabur? Sebab Taurat tidak sempurna. Maka diturunkan Zabur sebagai pelengkapnya. Kenapa Allah turunkan Injil? Sebab Zabur tidak sempurna. Maka Injil menjadi penyempurna kepada Zabur. Dan tiga-tiga kitab ini tidak sempurna. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran sebagai khataman kitab. Sebagai pengunci, penutup segala macam kitab. Dan agama Islam itu disebut waraditu lakumul Islam adina. Dan aku, yakni Allah SWT, reda agama Islam sebagai agama kami. Agama yang bakal dijadikan sebagai agama yang diaktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kalau tiga ini kita kira dah cukuplah nikmat yang banyak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun daripada sebuah perjuangan 13 tahun, Nabi bukan saja berhadapan dengan berbagai-bagai cemohan dan fitnah, malah beliau nak dibunuh dan akhirnya diusir daripada negeri yang dia digelar Al-Amin. Itu sejarah membuktikan. Itu memang mula. Sebab itulah disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik, lebih mulia daripada yang mula-mula. Betul gitu. Perjuangan harus berdasarkannya ini pengorbanan. Dan pengorbanan itu hanya dikira apabila kita merasakan kesusahan. Kalau relax-relax aja, apa yang korban? Yang duduk belajar agama ni korban apa? Duduk nanti dapat teh ada kuih kan? Korban apa kan? Yang berkorban kita korban masa. Kita meninggalkan keindahan yang kita suka kat rumah tu. Entah sinar dia ke, entah gelombang dia ke, gelora dia ke. Kita suka-suka benda-benda tu kita buang. Entah mungkin pekerjaan kita yang boleh gandakan 1.5 ke, entah apa-apa overtime ke, kekayaan-kekayaan yang ada luar itu pengorbanan kita. Maksudnya kita meninggalkan kesukaan kita itu satu pengorbanan. Pengorbanan itu dianggap kesusahan. Itu awalnya. Tapi kita akan mengecap kenikmatannya, kita akan rasa keindahannya apabila apa saja usaha yang kita lakukan itu telah berjaya nanti. Begitulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. 13 tahun beliau terasa begitu teruk sekali menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia terasa hina sangat. Tetapi apabila Allah SWT berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad daripada satu peperangan kepada satu peperangan, dan Allah SWT sebelum tutup mata Nabi Muhammad SAW, Allah SWT lihatkan di mana dia menaluki kota Mekah dan Madinah. Ini satu kemenangan yang paling besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun akan terasa insyaAllah apabila perjuangan kita ini berhasil. Sekiranya tidak berhasil depan mata kita, kita yakin bahawa dia akan berhasil. Dia akan dapat manfaat insyaAllah di yaumul mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terangkan kepada para jemaah, Suraka bin Malik tak percaya apabila Rasulullah mengatakan kepada Suraka, engkau bakal mendapat ini tahta ataupun mahkota Raja Parsi. Suraka bin Malik ini seorang Arab, pemuda Arab Quraisy yang paling pandai naik unik kuda. Paling pandai dia. Orang Arab tu kalau kuda jalan, tunggang dek. Kuda boleh round bawah tu. Sambil kuda jalan, dia boleh pusing masuk bawah perut. Kuda ni atas balik, itu baru dapat medal lah. Tak banyak orang yang dapat, di antaranya Sayyidina Ali, di antaranya Suraka bin Malik. Ini orang yang dapat medal macam ni. Tahu tak anda, ini bukan kuda di race course. Kuda race course dia pakai number je. Dia tak pakai naik, turun, tak naik, tak kisah. Number yang paling penting. Number dia naik, itu yang paling penting. Ini zaman Nabi, sebab itu turun ayat Quran yang bersangkut paut dengan kuda, semua kita pelajari. Suraka bin Malik ini dipilih oleh Abu Lahab untuk mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Katanya kalau kau dapat Muhammad dan Abu Bakar ini, aku berikan 100 ekor unta ni. Dulu 100 ekor unta, kalau sekarang kira macam 100 trailer ni. Trailer ni, bukan lori ni. Unta tu satu ternakan yang paling mahal, yang paling disukai oleh orang Arab. Kira paling mahal lah. 100 ekor unta dihadiahkan kepada Suraka bin Malik kalau dapat Nabi Muhammad. 3 malam Nabi dan Abu Bakar duduk di Jabal Sur. Duduk diam-diam. Itu yang cerita kita dah terangkan kepada para menggigil-gigil. Tapi keindahan di antara sahabat dengan sahabat, bila dah nampak kaki orang Quraisy tu jalan dekat bawah tu, yang paling indah sekali burung merpati 2 ekor di sebelah sini, Gua Sur kita tahu dua pintu lah. Tak seperti mana Jabal Nur. Jabal Sur dia ada gua tu, Gua Sur tu, dua pintu. Satu di belakang, satu di depan. Di depan itu laba-laba. Di belakang itu dua burung merpati. Burung merpati laba-laba pun boleh bersumbangkan bakti kepada Islam. Kita yang cantik molek, yang gagah perkasa ni tak tahu apa sumbang bakti kita. Kalau kita belajar sejarah, yang menyelamatkan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Sur tu adalah laba-laba. Dia buat sarang, padahal laba-laba ni buat sarang bertahun baru siap dia. Tapi Nabi Muhammad Abu Bakar masuk aja cepat boleh bikin balik sarang tu. Dan burung merpati tu tak berganjak, orang datang pun dia tak nak lari situ. Confirm orang Quraisy cakap memang tak ada orang dalam gua tu, mereka balik. Selepas 3 malam baru turun mereka nak menuju ke Madinah. Di waktu itu Suraka bin Malik datang kejar. 3 kali kudanya tu jatuh terpelecok. Ini bukan orang, bukan joki Batu Nam ni babe. Ini saya cakap joki boleh jalan bawah kuda sambil jalan ini. Boleh jatuh 3 kali. Dia tak percaya, mustahil aku seorang penunggang kuda yang begitu hebat boleh jatuh. Nak dapat tangkap Nabi boleh terbalik kuda. Kejar lagi, terbalik 3 kali. Dia cakap mesti ada benda yang tak kena. Mesti ada benda yang menghalang aku daripada menangkap Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kali terakhir walaupun dia jatuh dan dia dapat tangkap. Dia dapat tangkap Nabi Muhammad. Tapi dia tak mau tangkap. Dia beritahu, buat tulis surat lagi, buat perjanjian. Aku akan balik untuk beritahu mereka seolah-olah aku dah dapat tangkap kau. Cuma mungkin ada masalah yang aku tak dapat bawa pulang kau berdua. Nabi Muhammad cakap, kenapa kau tak tangkap kami? Cakap, aku tak terasa nak tangkap lah. Ada benda yang menghalang aku. Nabi nampak petunjuk Allah tu datang kepada Suraka bin Malik. Nabi mengatakan, ya Suraka, berapa mereka bayar engkau? 100 ekor unta. Ketahuilah Allah akan gantikan kau ya ini mahkota daripada Raja Parsi itu. Dia pun terfikir, ni apa ni? Ni Parsi ni Iran deh. Dulu Romawi dengan Parsi kita tak mau cakap lah. Romawi itu Turki deh, Turki. Itu dua nama yang disebut dalam hadis-hadis kiamat. Iran dan Parsi. Wallahualam. Tapi kita pun tengok lama-lama macam betul lah. Kita baca hadis-hadis kiamat ni, ya kan, tempat-tempat yang keluar ni dajal. Walaupun kita tak berani nak mentafsirkan betul-betul, tapi kita nampak dia sebut itu daripada dua negara ni, Romawi dan Parsi. Hari ini Romawi dan Parsi ni Iran dan juga Turki. Romawi asalnya Turki. bukan Rom, bukan Eropa ini, bukan Eropa. Yang disebut dalam bahasa Arab Romawi itu sebenarnya adalah Turki. Bersebelahan dua negara di utara Hijaz itu yang terkuat zaman itu. Iran dan juga Turki, Romawi dan Persia itu. Sebab itu dua-dua negara itu dapat ditakluk. Dua-dua ini bukan Arab. Sampai sekarang bibit. Orang Turki dan juga orang Iran dia ada sendiri punya bahasa. Dia bukan, dia tak terkira sebagai Arab. Sebab itu mereka Nabi sebut Romawi dan Persia. Kita lihat Nabi kata surata berapa engkau dia bayangkan 100 ekor unta, ketahuilah engkau bakal duduk di atas kepala kamu, ya ini mahkota daripada Raja Parsi. Surata pun tak faham ni apa engkau cakap ni kan. Dia balik Mekah, dia masuk Islam ni. Hijrah ke Madinah. Dan dihidup zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, di waktu Umar menaluki Romawi dan Parsi, menaluki Parsi, bawa harta-harta rampasan dan sebagainya, di antaranya adalah tahta ataupun mahkota daripada Raja Parsi. Umar tengok muka Suraka bin Malik ni macam berkenan. Orang lain dia tak apa berkenan. Dia ambil benda tu nak bagikan harta rampasan ni. Yang benda tu dia boleh berkenan tengok Suraka bin Malik ni. Dia boleh letak di atas kepala. Di waktu itu barulah Suraka bin Malik terfikir. Rupanya Rasulullah SAW sebut ini benda dah lama dah. Tak ada orang percaya. Tetapi rupa-rupanya kita pelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak jadi, jadi. Kita tak dapat hari ini, tak. Kita akan dapat di akhir masa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji dan bukti sejak daripada dulu zaman menerangkan kepada kita bahawa kejayaan Islam itu terbukti depan mata kita satu persatu. Itu perjuangan kita pun kita yakin. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan. Pokoknya paling penting sekali apakah kita mau berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Ini di antara. Jadi ayat ini turun inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu ya Muhammad terlalu banyak nikmat. Nikmatnya sampai sekarang di waktu itu pun Nabi pun tak berapa perasan. Apa nikmat hari ini? Kalau Nabi hidup hari ini, Nabi akan begitu bersyukur melihat umatnya yang banyak. Ini dari segi kuantiti lah. Kualiti tak mau ceritalah. Kita cakap kuantiti, Nabi akan terpegun dengan satu negara yang Nabi belum sampai, umat Islam sudah ada. Ini di antara. Dan umat Islam diwajibkan untuk berselawat pada setiap kali mereka solat. Bila setiap kali mereka berselawat, mereka sebut nama Nabi Muhammad, tidak disebut nama Nabi-Nabi yang lain. InsyaAllah, kita kalau lihat, ini satu nikmat dan anugerah. Walaupun Nabi Muhammad tak dianggap sebagai orang Quraisy, tak dapat allowance, tak dapat jawatan, tak dapat apa pun, tapi rupa-rupa Nabi Muhammad mendapat Al-Kautsar. Mendapat ya ini rahmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pendapat yang mentafsirkan nikmat yang besar. Satu pendapat yang mentafsirkan tentang telaga Kautsar itu memang betullah hadisnya. Kita nak bacakan sambungan hadis itu. Hadis itu si waktu Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah pingsan. Sekejap je para sahabat pun bangunkan Nabi, Nabi pun bangun senyum. Para sahabat tanya Rasulullah apa pasal, Nabi senyum, Nabi cakap, sebenarnya aku terlalu gembira mendapat satu berita yang paling baik. Apanya? Nabi bacakan jadi surah Al-Kautsar. Nabi cakap yang dimasukkan Al-Kautsar ini adalah telaga yang dijanjikan Allah untuk umat-umatku di syurga nanti. Khusus untuk umatku. Sambungan hadisnya. Buka kitab Muslim siapa yang ada, sambungan hadisnya. Ini kena belajar betul-betul. Sambungan hadis itu mengatakan bahawa Rasulullah melihat bahawa semua umat Nabi Muhammad minum di air itu, di telaga tadi. Tapi ada sebagiannya pula dihalau. Sebagiannya dihalau. Maka Rasulullah berkata, Ya Allah, sesungguhnya orang ini adalah umatku. Di waktu itu Allah berfirman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul, tapi engkau tidak tahu apa yang dilakukan sesudah engkau wafat. Baru kita nak tahu, umat Nabi Muhammad, tak semua umat Muhammad. Nama Muhammad boleh tak ada masalah. Tapi dalam hadis itu disebut, kenapa sebagiannya umat Nabi Muhammad dihalau daripada meminum daripada telaga Kautsar? Allah SWT sebut itu walaupun Nabi cakap itu kan umatku. Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang dibuat selepas kau wafat. Ini memberikan pengajaran kepada kita. Berarti kalau kita hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sebut mulut kita Al-Quran dan sunnah kita junjung, tapi amal kita sedikit pun tak seperti mana sunnah Rasulullah SAW, kita diiktiraf sebagai umat tapi tak diiktiraf untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hadis yang perlu kita pelajari. Jadi ada ulama yang mentafsirkan bahawa telaga itu satu kemenangan yang paling besar lah. Kalau penghormatan dan nikmat yang Allah berikan di dunia ini terlalu banyak kepada Nabi Muhammad, tak cukup di dunia saja. Itu maksudnya. Sampai di yaumul akhir pun Allah berikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Apa nikmatnya? Di antaranya ada satu, yang ini telaga yang khusus dibuat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jadi ini ayat yang pertama kita ambil iktibar hari ini kita. Apakah anda terasa terhina hari ini dengan Islam? Biasanya menjadi lumrah sunnatullah dan fitrah manusia. Dalam sejarah yang kita baca, biasanya umat Islam yang masuk Islam pada peringkat awal orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, biasanya macam itu. Sudah menjadi kebiasaan bahawa orang-orang yang menerima Islam adalah orang yang tak ada pangkat, orang yang tak ada harta, orang yang tak ada pengaruh. Kerana apa? Sudah menjadi kebiasaan juga bahawa kita tak takut kalau kita masuk Islam ni kita hilang sesuatu. Orang yang ada pangkat, dia masuk Islam dia takut kalau dia masuk Islam pangkat dia hilang. Orang yang banyak harta kerana dia berniaga, dia takut dia kalau dia masuk Islam nanti berniaga dia tak laku lagi. Itu maksudnya. Maka yang masuk Islam di peringkat awal orang-orang yang tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai pengaruh. Hari ini kita baca sejarah orang-orang yang memperjuangkan Islam. Apakah datang daripada orang-orang yang berpengaruh? Apakah datang daripada orang yang berpangkat? Apakah datang daripada orang-orang yang memang kita lihat sudah diiktiraf di negara masing-masing itu orang-orang yang memang sudah dikira sebagai orang yang ada position lah gitu. Kalau kita kaji dari masa ke semasa untuk memperjuangkan Islam, biasanya tidak demikian. Biasanya yang berani memperjuangkan Islam, mengangkat agama Allah SWT di kalangan orang-orang yang memang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Itu sejarah. Maka itu biasanya Islam ni dipandang hina. Golongan-golongan sunnah ni apa dia saya kata. Orang kata. Orang-orang sunnah ni apa ni semua, bukannya tahu apa-apa ya kan. Duduk kat muih pun tidak, dekat masjid pun tidak. Dia cakap gitu lah. Ya, mufti pun bukan ya kan. Semualah kita. Kau nak cakap dia, orang kata. Kau nak dengar cakap dia. Bukan dia mengajar kat masjid, kat rumah-rumah je dia mengajar ya kan. Orang-orang pekak-pekak yang dengar ni. Ya kan. Ini adalah kutukan dan hinaan yang diberikan biasa yang dilontarkan kepada guru-guru sunnah. Biasanya cemoohan dan fitnah ini berlaku macam itu. Biasanya ini yang dilakukan. Maka itu kita kadang-kadang terasa terhina juga, baik yang mengajar ataupun yang belajar. Kadang-kadang jiwa ni tak apalah, aku duduk kat masjid pun tak apalah. Ya kan? Lanjut dah ada offer 2005 easy deh. 2005 kan? Kira easy lah. Ya kan? Tenang-tenang. Kita fikir daripada mengajar kat rumah ni bikin susah-susah, ya kan, duduk kat masjid ke duduk kat jabatan-jabatan agama ni kan tenang. Tapi ketahuilah, bila kita ambil posisi itu, kita akan diambil pula yang lain. Kita takut benda kita hilang, kita sanggup merubah-rubah benda-benda yang hak. Ini pasti akan berlaku kerana itu lumrah. Ini sudah menjadi fitrah kebiasaan. Ayat ini turun juga bersangkut paut dengan perkara tersebut. Apabila orang-orang Islam yang masuk Islam peringkat awal itu daripada orang-orang yang miskin dan lemah, maka Abu Lahab cakap, jangan risaulah, yang masuk pun bukan daripada ketua-ketua kita. Yang masuk kan orang-orang yang hina, orang yang abtar, orang terputus, yang tak ada apa-apa ni semua. Mereka rasa terhina. Kita perlu ingat Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Allah dah berikan banyak sekali anugerah kepada kita. Walaupun daripada sudut kemanusiaan mungkin orang pandang kita hina lah. Satu kaum yang dituduh sebagai membuat perosak pula. Padahal niat kita untuk menjadikan satu benda yang kembali kepada yang asal, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dihina. Kita datang kadang keluarga kita, dia cakap, ini orang ni tak boleh dah. Kita akan dihina daripada sebuah keluarga. Kita akan dihina daripada sebuah masyarakat. Tapi Allah katakan, inna fainakal kausar. Ketahuilah, kami telah memberikan anugerah kepada kamu yang banyak sekali. Yang paling banyak anugerah ni, benda yang paling nikmat ini Allah tak berikan kepada banyak orang. Singapura anda kira lah, satu masjid sunnah pun belum ada. Ini yang kita punya masalah. Masjid sunnah satu hari satu pun belum ada. Kita nak berdoa banyak lah. Kalau ada milenial kat sini, tolonglah. Kalau ada milenial kat sini, tolonglah. Kalau madrasah jangan mimpi lah, tak boleh bikin lagi lah. Kalau madrasah, awak milenial pun tak boleh lagi. Kecuali awak taruh international school, Arab Saudi international school baru boleh. Lagi awak taruh Al-Arabia ke kan? Awak taruh lah Al-Sagaf kat sini, tak boleh bikin lagi lah. Kalau madrasah tu tak boleh. Awak main milenial pun tak boleh bikin. Ada milenial sini, kita seru-seru ada milenial supaya derma bikin satu masjid as-sunnah. Masjid sunnah lagi. Jadi kita bikin cara sunnah. Kita belum lah. Kita terasa terhina. Ini benda saya telinga daripada ni. Kalau awak yang di pihak yang benar, mana masjid awak? Masya Allah. Maruah kita jatuh. Ini di antara waktu kita bergaduh-gaduh dulu lah. Bila dia cakap, kalau awak betul benar di Singapura ni, mana masjid awak? Kita memang kalah lah. Kita nak cakap apa ya kan? Kita nak cakap apa ya kan? Ini diantara dalam perjuangan kita. Tapi kita jangan terasa hina. Walaupun kita belum ada masjid sunnah di Singapura. Bukan saya cakap masjid kita sini Pak Sunnah, bukan. Ini pun tempat. Kalau baca surah Baqarah, surah Abu Abu, ya tak tahu kan dari, ya tak kisah. Jadi orang tak tahu ikut. Ya sebenarnya baca Yasin itu, ya tak punya baca lagi. Apa kanda kita jangan terasa terhina kalau kita ditujukan seperti macam itu pula. Sepatutnya Allah beritahu kepada kita, inna atainakal kautsar. Aku dah berikan kamu kepada banyak nikmat. Nikmat yang orang banyak tak dapat, engkau dapat. Itu yang paling penting. Nikmat yang banyak orang tak dapat, aku berikan kepada kamu. Kamu faham Islam bukan sekadar faham, tapi kamu pegang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana Nabi dan para sahabat pegang. Bukan seperti mana orang banyak pegang, tapi macam mana para sahabat pegang, macam itu kau pegang. Ini satu nikmat yang besar lah. Tak semua orang minta dapat ini. Kita pun tak pernah doa, tiba-tiba Allah beri kepada kita. Ini nikmat yang paling besar. Dan kita nak terangkan juga kepada para jemaah, kita jangan terasa terhina kalau kita berjuang hari ini belum berjaya. Sebab kejayaan itu Allah tak pernah berjanjikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak pernah Allah tak pernah. Allah cuma katakan mesti menang. Mesti menang saja, tapi bila tak tahulah. Tapi dia pasti menang. Tak zaman kita, zaman anak kita lah. Tak zaman anak kita, zaman cucu-cucu kita lah. Tapi pasti Islamnya akan menang. Sebab Allah terangkan dalam Al-Quran, terangkan dalam hadis banyak kali, bahawa tak ada agama yang lebih benar. Inna dina inda Allahil Islam. Dan kita tarikan Islam ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dibawa oleh tangan-tangan manusia itu maksudnya. Jadi kita yakin. Dan kalau tak menang, kita tak nampak pun tak apa, sebab kita sudah berjalan. Kita sudah memperjuangkan Islam, itu yang paling penting. Dan Allah berikan kemuliaan kepada orang yang telah memperjuangkan Islam itu sendiri. Ini satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita terjemahkan demikian. Kalau kita nak bawakan banyak, anda nak buka kitab-kitab yang harakah, ini ayat-ayat harakah. Kita nak baca kan? Kalau ayat-ayat harakah, kita bawalah ayat-ayat Quran. Kita baca bagaimana perjuangan kaum Ikhwanul Muslimin di Mesir, masya Allah. Ini ayat juga dibawakan oleh Syekh Qutb dalam tafsirannya. Kita taklah membuat masalah harakah, tapi cukup kita katakan kita nak mengislamkan umat Islam di Singapura. Cukuplah. Kalau itu pun kita dah boleh lakukan, alhamdulillah. Dan ini selalu kita berdoa. Kita pergi kepada ayat yang kedua, ayat pendek tapi susah nak habis. Ayat kedua, selepas Allah mengatakan bahawa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah, perintah di sini. Untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Itu tafsiran ataupun terjemahan yang umum. Anda buka kitab anda pun lebih kurang begitu. Fasholli, maka sembahyanglah. Allah SWT gunakan salah satu daripada kinayah ayat. Selepas mendapat penghormatan dan kemuliaan nikmat yang banyak, apa yang kita harus fikir? Tak ada lain lah, syukur. Itu satu jawab. Bila kita dapat penghormatan, mendapat kebaikan, dapat sanjungan, dapat kemuliaan, tak ada lain yang boleh kita bikin melainkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya. Satu daripada sudut yang umum, satu daripada sudut yang khas. Daripada sudut yang khas itu dinamakan ibadah. Ibadah pun berpecah kepada dua. Satu ibadah yang berbentuk muamalah, satu ibadah yang berbentuk yakni satu khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'budi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak-banyak ibadah yang paling kemuncak menjadi tiang agama yang paling tinggi adalah solat. Maka Allah sebut, fasholli li, sembahlah Tuhan kamu. Kenapa? Sebab sembahyang ini menunjukkan simbolik ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Urusan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak payah sebut puasa, zakat, haji, tak perlu sebut itu. Cukup sebut satu, fasholli li, maka sembahlah kamu li rabbika, untuk Tuhanmu sahaja. Jangan kamu dapat darjat, kamu pergi puja orang lain pula. Jangan kamu dapat kenikmatan, kamu sanjung orang lain pula. Jangan kamu dapat kemuliaan, kamu pergi dewa-dewakan orang lain pula. Jangan. Tapi bila kamu mendapat kemenangan, kamu dapat ini kenikmatan, yang pertama, fasholli li rabbika, hendaklah kamu mengibadahkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbika artinya Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Ini paling penting. Ini urusan fardu'ain. Perkara yang tak boleh tolak ansur. Setiap orang kena buat. Orang yang mukallaf, orang yang sudah balik Islam berakal, wajib buat. Tak boleh tidak. Maka Allah SWT tuntut. Kalaulah kamu dah diberikan nikmat, pertama bersyukurlah. Apakah kesyukuran yang boleh kamu buat? Dua. Yang satu ni hablum minallah. Yang kedua, wahablum minan nan. Wanhar artinya sembelihan juga. Yaumul nahar, hari sembelih. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Empat hari ini dinamakan yaumul nahar. Hari sembelih. Nahar artinya hari persembelihan. Juga disebut sembelih. Jadi dua cara kesyukuran kita. Yang satu khusus untuk Allah SWT. Vertikal, langsung kepada Allah SWT. Yang kedua, horizontal. Ya, ini sedarjat dengan manusia, dengan manusia yang dinamakan wahablum minan, minan nan. Artinya bir, buat kebaikan, buat kebajikan untuk menunjukkan kesyukuran kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini cukup beritahu kepada kita. Di dalam perjuangan kita, kita melalui berbagai-bagai ujian. Berbagai-bagai tuhma kita jumpa. Berbagai-bagai fitnah kita rangkum. Bagai-bagai perkara yang kita lalui. Tetapi ketahuilah, apa yang kita buat itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu nawa itu kita yang asal, Allah SWT akan memberikan kemenangan. Allah SWT akan memberikan yaitu Al-Kautsar, yaitu syurga yang Allah SWT siapkan, yang di mana satu telaga khusus untuk Nabi Muhammad dan juga yaitu umat-umat ini. Kemenangan yang pasti Allah SWT akan berikan. Dan kalaulah kita sudah mendapat kenikmatan tadi, yang pertama yang harus kita lakukan, fasol lili rabbika wanhar. Bukan hanya sembah Tuhan kita lupa diri, lupa manusia, tidak. Bukan hanya kita sibuk berpuasa lepas itu kita tak kisahkan dengan orang lain, tidak. Tetapi yang dimasukkan syukur ini mesti ada dua. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, yang mana akan ditimpakan kebinasaan, kenistaan di mana-mana saja. Duribat alaihimu zillati aina masukifu illa bihablim minallah hiwablim minannas. Allah SWT akan turunkan kenistaan, penderitaan ke mana saja, kepada siapa saja, di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang mempunyai hablum minallah wa hablum minannas. Ini tanda kesyukuran. Maka itu kalau kita hari ini nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyakkanlah ibadah. Itu salah satu daripada cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang boleh kita tunjukkan kesyukuran kita, yaitu dengan yaitu membuat kebajikan dan kebaikan kepada sesama manusia. Berbagai-bagai cara kebaikan yang boleh kita lakukan, yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran, memperjuangkan agama Allah SWT itu bukan hanya dengan wang saja, tetapi dengan diri kita pun boleh. Bukan dengan beribadah saja, tetapi dengan harta pun boleh. Allah SWT sebut, Aladulukum ala tijaratin tunjikum bin azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Boleh dengan harta kita, boleh juga dengan yaitu jiwa raga kita. Kita boleh sampai mengangkat senjata untuk mengangkat agama Allah Taala itu, jihad fi sabilillah, boleh. Kalau tak mampu, paling kecil boleh menderma $10 pun masuk tabung masjid, masuk tabung madrasah pun boleh. Ini Islam. Boleh buat ibadah berbagai-bagai cara, cuma kita mau ataupun tidak. Ibadah yang kita sembahkan kepada SWT itu yang berbentuk kesyukuran namanya. Maka itu orang yang tidak bersyukur, Allah SWT kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan azid, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum, kalau engkau dah beri nikmat tapi engkau tidak mensyukuri, inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku adalah azab yang amat pedih. Azab yang amat pedih. Allah berikan ilmu. Kita dah ada ilmu banyak-banyak. Kita tak sampaikan. Kita sampaikan yang menyalahi pula. Allah SWT akan azab itu yang pertama kamu. Hari ini orang kadang-kadang nak dengar cerita agama, dia pakai dengar daripada orang-orang yang bukan datang daripada agama. Bukan saya cakap salah, tapi kita kena perbetulkan. Kesalahan kita di dalam menilai agama ini, kadang-kadang kita datang kita tak berapa percaya. Pasal hari ini KBE. Jika ustaz tu, dia kalau KBE, dia kalau ada standard yang betul-betul baru boleh. Jadi kadang-kadang orang-orang awam ni, bukan saya cakap salah, tidak, tapi kita perlu hati-hati nak bercakap pasal agama ni. Satu benda yang kita cakap masuk surga, masuk neraka, ya kan, pahala ataupun dosa, bukan boleh sembarang-sembarang cakap. Nak cakap pasal ekonomi, semua orang boleh cakap. Paling-paling salah cakap, saham turun je. paling-paling lah, bro. Ya, salah cakap pasal ekonomi, paling-paling saham turun. Tak ada masalah. Tapi salah cakap pasal agama, Allah laknat. Allah kutuk. Dia saham naik pun tak guna. Dia bercerita masalah itu. Jadi bila kita nak bercakap masalah agama, kita mesti betul-betul. Tapi manusia ni bila dia cakap pasal agama, dia serah pula-pula dengan ustaz. Ustaz tu sandiwara pun dia. Tak apa. Ini pun nak kena betul. Tak boleh. Ini benda nak kena betul-betul. Pasal apa depan mata kita, kita tengok satu mata ke semata. Kita baca surat khabar, artikel agama, babe. Cerita pasal agama, bawa nama orang yang memang kita kenal dia bukan ahli agama. Kita kenal dia. Betul orang boleh cakap pasal agama ni suka-suka. Kita tahu daripada mana dia dapat. Daripada mana dia dapat? Daripada buku. Betul. Kalau begitu semua orang boleh bikin artikel agama. Ya. Kalau begitu semua orang boleh tepi. Masalah ni, ya kan? Bila kita nak bercakap pasal agama, kita mesti nak faham masalah. Masalah dosa pahala ni, ya kan? Bukan saya cakap salah, tapi kita mesti buat penilaian. Dan itu salah satu daripada bukti yang menunjukkan kepada kita, masyarakat hari ini dah tak kisah lagi. Dah tak kisah lagi benda yang boleh dinilai ataupun tidak. Ini pun perlu betul. Dan yang lebih teruk lagi, masyarakat apabila serahkan masalah agama kepada ustaz bulat-bulat ni. Ini pun juga salah. Bila kita nak mengambil masalah agama, pertama sebab itu syarat rawi hadis ni, nampak tak? Syarat rawi hadis macam saya pun tak boleh jadi. Syarat rawi hadis. Pasal apa? Nak cerita pasal agama. Itu pentingnya. Jadi bila nak cakap masalah agama, dia mesti betul-betul sekali. Dan bila kita serahkan hal agama itu kepada ustaz, kita pun kena hati-hati. Kena hati-hati betul-betul apakah yang disampaikan itu ada dasar-dasar yang tertentu ataupun tidak. Ini berlaku depan mata dan perlu kita perbetulkan benda-benda yang tidak berapa elok ni depan mata kita. Jangan sampai macam kata kita lihat benda-benda ni semua okey lah, tak ada apa-apa lah. Kita memang tak ada apa-apa je semari ni. Ini pun nak kena betul. Di dua perkara yang sudah kita sentuh, yang pertama inna a'tayna kal kautsar, yang kedua fasal lili rabbika wanhar. Kita ambil pengajaran. Kita ambil pengajaran hari ini, kita termasuk daripada salah satu daripada ayat tadi. Artinya memang asalnya kita ni hina lah. Kalau yang dinamakan manusia itu memang hina. Lebih-lebih lagi manusia yang masuk Islam, pada dasarnya orang kafir menghina gitu. Lebih-lebih lagi orang manusia yang masuk Islam dan nak memperjuangkan sunnah, lagi dihina, khususnya di Singapura ini. Lebih-lebih lagi orang Islam, orang manusia yang sudah dapat Islam, memperjuangkan Islam di Singapura ini yang sudah dihina, kemudian tak ada masjid, tak ada madrasah, tak ada apa-apa, lagi dihina habis gitu. Kita hina kira teruk habisnya. Tapi tetap kita mengatakan, di sisi manusia betul. Tapi di sisi Allah kita meyakini bahawa kita mempunyai darjat yang tinggi. Walaupun kita tidak ada masjid, walaupun kita tidak seperti mana yang apa kita lihat hari ini, tapi perjuangan kita yang ikhlas ini, untuk mengembalikan Islam yang asal, selepas Islam ini sudah dirosakkan. Islam ini sudah dirosakkan tak tahu berapa kali, bukan sekali, dah beberapa kali. Maka itu hari ini kita nak kembalikan Islam itu kepada yang asal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dipersetujui oleh Allah Taala dan mendapat kata seperti mana Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Fasallili rabbika wanhar. Hari ini kita banyak-banyak bersyukurlah. Bersyukur. Dan sudah ibadah, perbanyakkan ibadah, jangan berhenti solat, jangan berhenti puasa, jangan berhenti zakat, jangan berhenti haji. Teruskan ibadah ini semua. Daripada sudah membantu sesama manusia, dipersilakan habis-habisan. Selagi mana kita hidup. Bila kita mati dah tak mampu lagi kita nak buat apa-apa melainkan untuk beribadah hari ini. Mati tutuplah. Tak guna lagi kita mempunyai banyak harta. Banyak orang keliru hari ini. Dia sibuk cari duit untuk beli pahala. Sibuk cari duit untuk beri pahala. Salah. Kita hari ini sibuk memikirkan apa yang boleh kita buat untuk dapat pahala. Bukan cari duit untuk beri pahala. Ini salah. Itu ada juga kata-kata yang dia disebut. Banyak-banyaklah kita bekerja supaya kita banyak duit. Banyak duit nanti boleh kita sedekah. Sedekah ni pahala. Jadi dia psycho sikit je. Banyak orang yang bekerja banyak duit, dia tak sedekah. Tapi orang yang tak ada duit, banyak sedekah. Ini dia cerita. Pasal apa yang tadi tu, dia cari duit bukan untuk sedekah. Dia cari duit untuk urus dunia. Jadi kita katakan, salah kalau kita katakan, cari duit hari ini untuk beli pahala. Tetapi hari ini kita selalu berfikir, tanya diri kita, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat pahala. Itu baru betul. Statement juga harus betul. Salah cakap, salah faham. Salah faham, salah buat. Semuanya tak dikira. Untuk menutup pelajaran kita, ayat yang terakhir. Kalaulah misal kata Allah dah mengatakan, maka itu kalau sudah mendapat nikmat yang besar, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Sama ada menyembah Allah SWT ataupun kamu boleh ini berbuat baik kepada sesama manusia. Innaka Inasya mi'aka wal abtar. Ini ayat yang ketiga. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang benci, sesungguhnya orang yang membencimu untuk ya Muhammad, innasya mi'aka wal abtar. Dialah, mereka inilah orang-orang kafir yang terputus. Ayat ini menjadi penjawab kepada apa yang disebut oleh orang-orang kafir tadi. Muhammad abtar. Satu. Di akhir perjuangan Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad dihadiahkan seorang jariah daripada Raja Maugugis, ataupun kita sama-sama sudah maklum, di waktu tahun 7 Islam, Rasulullah pulang daripada perjanjian Hudaybiyah, Nabi antar surat kepada ya ini Raja Nanggis. Raja itu cakap, memang susah kau nak berdakwah dengan aku sebab umat aku tak akan terima dengan agama ini. Tapi ayat hadis, ayat sejarah kita tahu dia masuk Islam. Diantarkan berbagai-bagai hadiah. Di antara hadiah yang diantarkan ialah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini menjadi fitnah kepada Rasulullah banyaklah. Pertama dia itu sebagai jariah, sebagai hamba. Tapi Nabi kahwin dengan dia dan Nabi tidak dudukkan di Madinah. Nabi tinggalkan dia di ya ini kebun kurma yang jauh daripada Madinah. Sekali-sekali Nabi datangi dia. Hasil daripada perkawinan daripada Maria ini, Nabi mendapat anak Ibrahim. Maria isteri Nabi yang dikira sebagai yang ke-13. Yang ke-14 Maimunah. Wah, ni yang kesunang ni macam ni. Dalam kitab begitulah sejarahnya. 14 Maimunah. Maimunah yang terakhir. Dan Maimunah ni mak mentua Nabi. Oh, Islam ni berkahwin dari macam itu dulu ni. Zaman Nabi. Kita nak belajar ke betul-betul statement ni. Bila cakap pasal kahwin semua macam kapten ni. 14 Maimunah. Maria ni yang ke-13. Dia itu adalah jariah yang dihadiahkan daripada Raja Nanggis. Yang mana Rasulullah mengambilnya sebagai isteri yang ke-13. Dan Rasulullah letakkan di kampung di luar Madinah. Nabi datangi dia sekali-sekali dan daripada hasil perkawinan Nabi dengan Maria, Nabi mendapat anak yang bernama Ibrahim. Jadi ceritanya sekitar 8 Hijrah. Ceritanya tahun sekitar 8 Hijrah. Apabila Ibrahim berumur 8 bulan, Allah SWT wafatkan anak Rasulullah sekalian yang bernama Ibrahim tadi. Orang-orang Arab, Yahudi dan juga Nasara, semua yang mendengar cerita itu mereka mengatakan, wah, abtar. Sekali lagi, kalau tadi Nabi menyampaikan Islam, mereka sebut huwa abtar, dia terputus daripada golongan orang Quraisy. Kali ini mereka mengatakan huwa abtar, Nabi Muhammad itu adalah orang terputus. Kenapa tak ada zuriat? Anak laki-laki dia dua awal-awal di Mekah sudah meninggal. Qasim, Abdullah, dua-dua sudah meninggal kecil-kecil. Di Madinah ada anak 8 bulan pun meninggal. Dia tidak akan ada zuriat lah. Dia mati, Islamnya habis lah. Itu maksud mereka. Di akhir ayat Allah turunkan, innaka ni'aka huwal abtar. Sebenarnya orang yang benci engkau lah yang terputus. Orang yang benci engkau itulah yang terputus. Maksudnya apa? Orang kafir itu yang terputus. Buktinya Abu Lahab sendiri, ya kan? Zuriat pun tak ada Abu Lahab, ya kan? Banyak hari ini orang ikut sunnah Abu Lahab banyak, ya kan? Zuriat yang betul darah Abu Lahab dah tak ada lah. Anak dia dua-dua mati kena makan singa, ya kan? Dua-dua. Dua-dua kena mati makan singa. Tak ada zuriat Abu Lahab ni. Tak ada. Allah tak izinkan zuriat dia. Dan dia pun perjuangan dia tak menang, tak sampai ke mana pun, ya kan? Tak sampai ke mana pun perjuangan Abu Lahab, perang Badar saja dah mati. Dan ternyata Islam itu dapat menguasai kota Mekah dan Madinah. Orang kafir Allah tak akan berikan kemenangan. Ini kita harus yakin. Allah tak akan berikan kemenangan kepada orang kafir. Walaupun kita nampak macam mereka menang, tapi sebenarnya Allah tidak akan izinkan orang kafir menang. Sebab orang kafir menang berarti Islam kalah. Mana mungkin agama Allah itu kalah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mungkin, tak logik lah. Islam pasti akan menang. Jadi Allah mengatakan, wah, orang yang benci engkau hari ini, siapa benci kita? Pertama orang kafir. Orang kafir benci kita, ini jelas. Kita harus tahu betul-betul, jangan sampai tidak ada dalam iman kita bahawa orang kafir itu benci dengan kita. Cuma bagaimana kita counter orang kafir ini perlu ada. Orang kafir bijak dalam mengatasi kita, seperti yang saya katakan tadi. Mereka tidak akan pecahkan madrasah, mereka tidak akan bakar masjid-masjid sebab satu benda yang tak logik. Semua orang akan marah, ya kan? Kita tengok soal khabar di Indonesia itu. Yang tak sembahyang pun boleh marah-marah. Yang tak luar semua nak begitu. Pasal apa? Orang yang nama Islam ni kalau masjid kena mesti marah lah. Semua orang macam itu. Mereka tak akan buat itu. Tapi mereka gunakan jalan yang halus. Ini di antara. Jadi kita harus hati-hati dan mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi orang-orang kafir. Jangan kita melapak tak satu pasal. Bagaimana kita nak menguasai orang-orang kafir itu sesuai dengan bagaimana rentak yang mereka lakukannya. Ini perlu kita mempersiapkan diri kita supaya Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Mungkin perjuangan kita untuk menegakkan Quran dan Sunnah, untuk mengembalikan Islam kepada yang asal, seperti mana yang Nabi sebut, Bada'ul Islam gariban wa sayaudu gariban kama bada. Nabi dah sebut dah. Yang mana Islam ini datang gagang macam orang asing, itu Nabi dah jumpa. Nabi disebut abtar, Nabi disebut murtad, Nabi disebut kafir, Nabi disebut orang yang memang terkeluar ring lah. Awal-awal Islam dah disebut. Dan Nabi sebut, kata Nabi, wa sayaudu kama bada. Dan dia ni Islam ni akan jadi macam mana dia. Hari ini kita sama-sama maklum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka nak kembalikan Islam kepada yang asal. Mereka dituduh orang-orang yang murtad. Imam Syafi'i nak dipenggal kepalanya. Imam Abu Hanifah mati sampai dikasi racun dalam jail. Berbagai-bagai peristiwa kenapa mereka dituduh sebagai ya ini pembuat rosak. Padahal mereka nak mengembalikan Islam yang indah. Jadi kita juga kadang-kadang nak memperjuangkan Islam, kita dituduhkan berbagai-bagai macam. Kita jangan risaulah. Kita teruskan perjuangan kita untuk menyampaikan Islam ini dengan benar yang kita yakin. InsyaAllah Allah kata, innasya ni'akah wal abtar. Orang yang benci inilah yang terputus. Walaupun nampak banyak, tapi dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jangan kita risau apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab itu dalam perjuangan kita galakkan sangat. Yang tua kita jadikan sebagai semarak. Perjuangan kita orang-orang tua ni penting sangat. Memberikan semacam semangat kepada pemuda-pemuda ni. Tapi pemuda-pemuda ni harapan bangsa. Pemuda-pemuda ni adalah harapan negara. Pemuda-pemuda ni adalah tiang agama. Ini biasa ustaz cakap gitu kan? Saya akan cakap, wahai orang tua-tua harapan bangsa. Ada? Ada tak? Wahai orang-orang yang dah tua, yang dah pencen ni harapan negara. Ada? Tak ada lah. Biasa kita cakap, pemuda-pemuda, syabab. Ya kan? Ini adalah harapan negara. Kita tanya. Tetapi yang tua ini menjadi peranan mereka untuk memberikan semangat kepada yang muda ini. Sebab itu Nabi tarik tangan Ibnu Abbas, tarik tangan Ibnu Mas'ud, tarik Sayyidina Ali, tarik pemuda-pemuda. Nabi cakap, Rijal, pemuda-pemuda yang dekat dengan masjid ini, surga tempat ini. InsyaAllah. Ya. Jangan kita cakap yang orang tua tak ada bagian, tidak. Tapi dalam hadis yang kita baca, lima yang Allah benci dan lima yang Allah murka, kita baca yang opposite dia kan? Kita baca opposite dia. Lima benda yang Allah puji dan Allah murka. Yang Allah puji pemuda yang dekat dengan masjid. Orang tua yang banyak berbuat zina. Bukan orang tua buat. Orang tua lazimnya ibadah lah. Tapi kalau orang tua, dia biasa macam gini tak berapa seronok. Dia tengah pas-pas ni. Eh? Kita sekejap. Saya belum tutup majlis lagi. Pasal kita dah belum habis. Dia punya marah belum hilang lah. Dalam hadis yang kita pernah baca, lima benda yang Allah suka dan lima Allah yang murka. Kita ambil yang akhir lo. Ini yang kelima itu pemuda yang dekat dengan masjid, itu Allah paling suka. Biasa pemuda ni susah nak dekat dengan masjid, susah. Biasa yang nama pemuda, biasa tempat dia kita sama-sama maklum. Tapi kalau ada pemuda yang dekat dengan masjid, dekat dengan kuliah agama, itu satu penghormatan yang paling tinggi. Allah paling suka. Tapi kalau orang tua yang dekat dengan zina, Syekhun Zain, orang tua yang kaki zina lah. Dia dah dapat sepihak, tak tahu apa nak bikin. Dia gitu. Ini yang paling Allah laknat. Jadi dalam perjuangan kita, kita selalu memberikan semangat kepada orang tua agar dapat memberi semangat kepada orang-orang muda. Kerana mereka sudah melalui berbagai-bagai jalan. Susah payah mereka tu penting sangat pengalaman mereka untuk memperbentuk pemuda-pemuda. Itu orang tua punya masalah. Hari ini kalau ada orang tua datang majlis-majlis kuliah ni, penghormatan yang paling tinggi. Padahal mereka tak payah belajar, mereka dah lalui ini semua. Mereka tinggal hari nak mengamalkan saja. Tapi kalau mereka masih duduk dalam majlis agama, satu penghormatan yang paling tinggi kita beri. Karena itu semangat kepada pemuda-pemuda. Ini paling penting. Yang orang muda-muda ni kadang datang, dia tengok orang tua pun belajar, dia pun minta semangat. Itu semangat, semangat semua ada kan? Semangat. Tapi pemuda-pemuda yang sudah berani berzina dengan majlis taklim, majlis-majlis agama, itu satu penghormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia bakal menjadi penerus nanti. dia bakal jadi penerus untuk memperjuangkan agama. Ini penting. Maka itu jangan risau kalau Anda dihina, tapi Allah SWT memuliakan. Jangan risau kalau Anda rasa Anda terputus hari ini, tetapi Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Ketahuilah orang yang benci engkau itulah yang terputus. Kita hari ini berjuang, insyaAllah anak kita, keluarga kita, cucu kita akan menyambung perjuangan kita. Tapi apa yang ada di muka bumi hari ini yang tidak benar, belum tentu akan diperjuangkan oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka makin Pak Torot. Kalau bapak dari Pak Torot, anak lagi jadi Pak Torot. Dia macam gitulah. Kalau Tok Duku, Tok Demang dah main teki, dan tentu anak buah, anak kampung main judi. Dia berkata, kalau bapak Pak Torot, anak lagi Pak Torot. Tapi orang tunang kita tidak macam gitu. Kalau kita berani untuk meneroka, mempelajari benda yang baru, kita nak berbuat bukan berdasarkan ikut-ikut, dan tentu anak kita lebih agresif. Dia akan mempelajari dan akan memperjuangkan apa yang kita lakukan. Ini perbezaannya. Maka itu kita tidak akan terputus. Kita yakin benar perjuangan kita ini tidak terputus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa kita sepanjang perbincangan kita selama 1 jam lebih. Walaupun orang-orang tua yang sudah menjalani perjuangan kita yang agak lama, mungkin mereka sudah lihat jatuh bangunnya perjuangan-perjuangan Islam ini. Tapi mudah-mudahan kita yang muda ini akan menaikkan semangat kepada pemuda-pemuda kita yang lain. Jangan kita risaulah. Tapi yang selalu saya sedih, kita paling-paling boleh bercakap dalam kuliah. Orang bercakap di seluruh masjid di Singapura. Itu problem kita. Tapi Allah SWT akan berikan jalan. Sebab itu saya seru kepada milenial-milenial sunnah. Mudah-mudahan dapat dibina suatu masjid, sebuah masjid sunnah di Singapura, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita bersama. Aku lukau ni haza. Wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin umumkan, saya minta maaf banyak-banyak kerana minggu depan terpaksa kuliah hari Senin ditutup 1 minggu kerana saya ada urusan yang tak dapat saya elakkan. Jadi kalau jemaah yang tidak hadir, supaya sampaikan kepada kawan-kawan, kesian mereka jauh-jauh nanti datang, pengajian tidak ada lah. Jadi sekali lagi saya minta maaf kerana minggu depan saya ada urusan peribadi yang tak dapat saya elakkan. Maka pengajian hari Senin akan datang dibatalkan dan akan disambung seperti mana minggu-minggu akan datang seperti biasa. Satu lagi pengumuman berkenaan dengan umrah. Sebenarnya yang dijalankan program umrah yang dijalankan itu adalah bukan program saya. Itu adalah program Smiling Tour. Kebetulan ada beberapa jemaah kita yang sudah mau mengikut program itu. Maka saudara Ruslan, salah seorang pengarah Smiling Tour yang jadi salah seorang juga jemaah kita, pengajian kita, beliau minta izin dengan jawatan kuasa dan saya untuk diletakkan di situ dan digunakan nama saya sebagai mutawifnya. Adapun sampai ada saya jadi mutawif atau tidak pada pakej itu, itu belum tentu, terserah kepada berapa ramai jemaah dan juga urusan pribadi saya. Tapi yang jelas sudah ada jemaah yang nak berangkat akhir Ramadan, insyaAllah. Itu pengumumannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Jadi Allah tidak akan menjadikan orang kafir atas orang beriman dengan satu kemenangan. Untuk apa? Cara takut tak menjadi. Jadi soalan saya lain Ayat. Itu ayat Anisa ayat 141. Saya nak dengar lain pasal surah Al-Kautsar. Saya pernah baca yang digital. Siapa yang baca surah Al-Kautsar 10 kali, insyaAllah dia bertidur dan berhenti dengan Nabi. Saya tak pernah buat lah. Tapi saya nak tengok komentar tentang menang ni. Kita kuning ke kita? Baik, saya tak berani komen kerana saya belum pernah berjumpa dengan keterangan tersebut. Wallahualam, dalam kitab-kitab mutabal, kitab tafsir, saya tak jumpa lah fadilah-fadilah surah Al-Kautsar ini. Sebagian saya daripada kelebihan, keutamaan telaga Kautsar itu yang kita jumpa. Kebanyakan mufasir-mufasir yang membawakan fadilah surah Al-Kautsar ini menceritakan tentang keutamaan telaga Kautsar. Ada yang mengatakan airnya tak boleh habis, macam-macam lah. Ada yang mengatakan airnya memang macam-macam, itu fadilahnya. Tapi berkenaan membaca 1000 kali akan bertemu, mimpi bertemu dengan Nabi, wallahu alam. Saya belum pernah bertemu dengan keterangannya. Kalau ada kitabnya mungkin saya boleh cuba rujuk kalau ada. Wallahualam, saya tak dapat komen lah. Cuma daripada yang rambang saja, kita tak berani nak mengatakan ada alat yang boleh membuat kita boleh mimpi Nabi lah, daripada sudut logika. Sebab biasanya yang boleh mimpi seseorang itu, dia mesti ada kaitan, matai dia ke, tunang dia ke, ya kan, mak dia ke, bapak dia, biasanya best friend dia, akaliau ke, atau sebaliknya musuh dia, biasanya ada kaitan. Kalau kita terlalu cinta dengan Nabi, misal kata, kita tanya diri kita, siapakah para sahabat yang tak cinta dengan Nabi? Saya rasa cintanya para sahabat itu lebih jauh daripada kita. Tapi cinta mereka dengan Nabi pun belum pernah ada sahabat menceritakan mereka ada bertemu, bermimpi dengan Nabi. Sahabat lah, yang namanya sahabat ni. Belum pernah ada satu seorang sahabat pun mencerita dalam kitab bahawa mereka pernah bermimpi jumpa dengan Nabi. Jadi kita terasa bahawa benda ni satu benda yang di luar daripada perkara yang perlu kita pelajari. Bukan saya katakan bahawa kita tak boleh jumpa Nabi. Sebab ada hadis mengatakan bahawa syaitan tu tak boleh menyerupai Nabi. Kan? Saya kata kita gunakan dalil itu. Tapi wallahualam, jauh yang kita jumpa, kalaulah kerana cintanya kita dengan Nabi itu, kita boleh bermimpi dengan Nabi. Jauh ini. Yang kita baca dalam sejarah, para sahabat itu orang yang paling cinta dengan Nabi. Lebih-lebih lagi isteri-isteri dia yang 14 tadi lah. Lebih-lebih isteri-isteri Nabi itu, satu pun belum pernah mengatakan bahawa mereka pernah bertemu ataupun bermimpi dengan Nabi. Ini satu benda yang kita rasa yang tak logik lah. Yang tak logik kita boleh bermimpi dengan Nabi. Walaupun banyak orang dah mengaku mimpi dengan Nabi. Biasanya orang yang mengaku mimpi Nabi ini biasanya membawa kadar penyelewengan. Biasanya. Satu contoh yang saya berikan ya, ini Ahmad Ghulam Mirzan. Tadiani ya. Anda tahu sejarah yang kita sebut? Wallahualam. Kita minta ampun kepada Tuhan Ta'ala banyak-banyak sekiranya benda ini tak jelas. Yang kita baca, asal dia orang alim. Orang alim bermaksud orang banyak ilmu, dan orang yang wara, orang yang banyak ibadah. Cuma dia di kelongan daripada orang-orang Syiah. Syiah ni pecah terlalu banyak lah, yang Zaidiyah, yang lain, yang anak pada Fatimah. Dia salah satu daripada Ismailiyah. Tetapi dia terputus sampai dia tu kerana dia mengaku dia itu Imam Mahdi. Orang Syiah ni dah ada Imam Mahdi, tapi Ghulam Mirza ni dia mengaku dia Imam Mahdi. Kenapa dia boleh mengaku dia Imam Mahdi? Sebab awalnya dia mimpi dia jumpa dengan Nabi. Dan apabila pelajar-pelajar pengikutnya terap percaya bahawa dia bertemu dengan Nabi, maka dia menambah-nambahkan bahawa dia mendapat wahyu. Ini dia punya masalah. Jadi biasa bertemu dengan Nabi ini, kita jumpa cerita orang yang mengaku jumpa Nabi tak membawa kepada kebaikan. Kebanyakan membawa kepada kesesatan. Sepatutnya mimpi dengan Nabi itu membawa kepada kebaikan. Jadi saya jawab, wallahualam, saya tak berani komen apakah benda itu benar atau tidak sebab saya belum pernah baca. Tapi dari sudut apa yang kita boleh berfikir, biasanya kita baca kitab Imam Syafi'i pun Imam Syafi'i tak sebut dia jumpa Nabi, tak pernah mimpi dengan Nabi. Orang yang tak alim Imam Syafi'i itu, siapa lagi yang alim kalau kita lihat hari ini ulama ada? Ini satu sebutlah. Dan kalau kita sebut, saya kita katakan tadi, kalau orang yang membawa mengatakan yang declare dia jumpa Nabi, biasanya alirannya macam itu kan nanti? Alirannya macam itu lah. Dia akan membawa satu pahaman yang baru. Apa pemahaman yang dibawa oleh si Abdul Qadir Al-Jalani? Tarekat. Jadi kita lihat ini kan. Wallahualam, cerita Abdul Qadir Al-Jalani itu mimpi betul atau tidak, yang dikatakan yang cakap anak murid dia. Apakah betul orang yang punya diri cakap dia mimpi atau tidak? Tapi biasa cerita mimpi jumpa Nabi, dia bawa kepada macam inilah. Dia bercerita, dia bawa kepada gitu. Dia bukan bawa memperjuangkan Islam. Hasan Al-Banna memperjuangkan Islam tak cerita pasal mimpi jumpa Nabi. Kan? Kita lihat harakah. Ulama-ulama yang memperjuangkan Islam, dia tak cerita dia ada jumpa Nabi. Tapi daerah-daerah BA ni, daerah-daerah yang nampak macam tak berapa seronok lah, yang macam lain daripada yang lain itu, biasanya kita lihat dia cip-cip-cip, ada mesti ada cerita pasal mimpi Nabi, betul tak? Biasanya macam itu. Daripada mana hadis kita jumpa saya ni ahli mimpi Nabi? Hadis orang Syiah? Tak ada. Dari Tehran. Wallahualam. Tapi kita sama-sama malu, dalam kitab para sahabat tak menceritakan daripada hadis yang sahih mereka ada jumpa dengan Nabi. Jadi saya jawab soalan itu dulu lah. Saya tak berani komen. Nampak gaya macam tak berapa elok. Nampak gaya. Walaupun macam kita tak tahu saya tak saya, kita nak mengamalkan. Mengamalkan. Kata Nabi, yaribika ila mala yaribika. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan. Benda ni awak confident dah, ya kan? Saya rasa awak tak confident, tinggalkan sudah, ya kan? Banyak benda lagi yang belum bikin, ya kan? Banyak benda lagi belum bikin. Itu banyak kerja, ya. Ha, banyak kerja lagi. InsyaAllah lah. Saya rasa insyaAllah lah, insyaAllah. Kalau cinta kita dengan Nabi, walaupun kita tak mimpi Nabi, kita akan bertemu di syurga. Bagi saya itu lebih mulia lah. Lebih mulia, ya? Lebih mulia berjumpa Nabi depan mata kita di syurga daripada jumpa dengan dalam mimpi, kan? Kita makan nasi berani dalam mimpi dengan makan tosi waktu sedar. Mana lebih sedap? Tak faham? Awak makan tosi pagi ni sarapan, ya kan? Tosi aja, tosi telur je, tak ada apa-apa, ya kan? Dengan masih nasi. Tapi betul punya masalah ni. Kamala jelas punya, original betul ni. Dengan kita angan-angan mimpi makan nasi berani. Mana bagus? Yang real punya, walaupun tosi tapi real, ya kan? Lebih baik itu daripada kita mimpi jumpa Nabi, ya kan? Lebih baik kita berhadapan dengan Nabi dengan mata kepala kita di surga. Itu lebih hakikat. Lebih baiklah bagi saya. Mimpi ni tak ada benda lah, babe. Mimpi permainan tidur. Kata ulama-ulama dulu, mimpi ni permainan tidur. Permainan tidur je. Itu je. Dah habis-habis. Tak ada apa-apa. Kata Nabi, kalau mimpi yang baik, berdoa supaya dikabulkan. Kalau tak baik, berdoa supaya dijauhkan. Itu je Nabi pipa-papa pasal mimpi. Jangan gunakannya ini hadis-hadis yang diraihkan oleh tak tentu arah daripada cerita Nabi Yusuf pasal boleh takbirkan mimpi. Ini cerita pasal Nabi Yusuf pasal dalam sejarah boleh takbir mimpi. Semua ustaz bawah ini habis lah. Yang tak jadi Nabi pun boleh takbir mimpi lah. Ini semua kita ditengarut lah. Saya, bagi saya mimpi ni insyaAllah, itu permainan tidur saja. Kalau baik kita berdoa. Kalau kita terjaga, yang baik lah. Misal kata berdoa, ya Allah mudah-mudahan kau kabulkanlah apa yang ada dalam mimpi ni. Kalau tak baik, ya Allah jauhkanlah. Mudah-mudahan benda ni tidak benar. Sudah selesai insyaAllah. Yang banyak berangan, banyak mimpi. Boleh kita tutup majlis kita? InsyaAllah kita tutup majlis kita. Sekali lagi saya ingatkan, minggu depan kita cuti satu minggu. Minta maaf banyak-banyak kerana saya ada urusan tak dapat saya elakkan. Beritahu kepada kawan-kawan yang tidak ada supaya mereka dapat manfaatkan masa itu untuk yang lain. Mungkin ada kuliah-kuliah yang lain ataupun dengan keluarga dan sebagainya. Tutup majlis kita dengan membaca solat dan sedikit parah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا أفرد من الإنسان لا تستفر فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ما كانوا يعملون حتى يلقوا ربهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.